Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khususnya saya bisa nyampe di sini dan juga antum bisa duduk di ruangan ini. Ini semua atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah seseorang itu bertemu dan berpisah kecuali dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pagi ini kita dipertemukan di waktu yang terbaik, di waktu duha, jam 10 lewat sedikit, ini waktu yang terbaik di waktu duha, dan di situ pasti ada rahasia yang kita enggak ngerti, tapi nanti ngertinya suatu saat nanti akan ngerti. Kenapa? Pertemuan itu dalam Islam, sebelum kita bahas buku ini, sangat penting. Makanya sampai ada pertemuan wajib. Ya, pertemuan wajib, yaitu setiap hari Jumat, dalam sholat Jumat. Ada lagi pertemuan yang sangat-sangat disunahkan umat Islam untuk bertemu, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian ada lagi pertemuan yang menjadi rukun. Yang punya duit harus ikut bertemu. Punya duit mampu ikut bertemu. Punya duit mampu enggak ikut bertemu, diragukan keislamannya. Yaitu pertemuan di Padang Arafah, Al-Hajj Al-Arafah. Pertemuan di Padang Arafah. Makanya Nabi Musa alaihi salam minta izin kepada Allah ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masanya Nabi Musa minta izin ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama Allah dijanjikan kamu akan bertemu dengannya. Maka dipertemukanlah Nabi Musa dengan Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Ya, ketika Mi'raj bertemu dengan Rasulullah SAW. Di situ Nabi Musa memanfaatkan pertemuannya semaksimal mungkin, tidak seperti nabi-nabi yang lain dengan kepandian ngalemnya Bani Israel. Ya, Bani Israel itu kan ngalem plus ngeyel. Ya, ngalem plus ngeyel. Nah, Nabi Musa ngalemnya. Ngalemnya pengen ketemu Rasul terus, makanya bilang umatmu gak mungkin mampu, umatmu gak mungkin mampu, suruh kembali, suruh kembali, suruh kembali. Karena Nabi Musa pengen intensitas pertemuannya itu semakin banyak, gak cuman sebentar. Nah, begitu pula saya pada waktu duha ini, semoga pertemuan ini bukan pertemuan yang pertama dan bukan pertemuan yang terakhir. Ya, insya Allah ini pertemuan yang berkelanjutan dan semoga kita bisa berdakwah kepada kalangan muda, insyaallah pintunya dari sini. Ya, pintunya dari sini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman di Amikom, juga dosen-dosennya, karena sudah membantu dakwah kami. Di antaranya kita kemarin buat Android-nya, Kiai Jawab itu kelihatannya yang buat dari sini ya, maksudnya ya. Ya, alhamdulillah. Nanti saya akan terangkan di belakang. Nah, sekarang kita akan bahas. Gak mungkin lah buku ini dibedah total, gak mungkin. Mau mengupas tuntas tidak mungkin, karena waktunya kalau mau mengupas tuntas buku ini paling cepat 1 bulan, paling cepat ya. Dari judulnya dulu aja kalau mau dikupas sudah susah itu. Saya akan kupas dulu sejarahnya saya nulis buku ini. Jadi buku ini saya tulis izinnya lewat, dapatnya nyebrang laut dulu. Jadi saya punya niatan pengen nulis buku tentang bakti kepada orang tua. Kenapa saya pengen nulis buku tentang bakti sama orang tua? Karena bertambah majunya zaman itu menyebabkan hubungan orang tua dan anak semakin renggang. Dan di akhir zaman kok banyak sekali anak-anak yang terlampau berani kepada orang tuanya. Dan sementara masyarakat tidak memandang itu sebagai sebuah dosa yang wah gede, enggak, dianggap biasa-biasa saja. Membantah orang tua, memandang tajam pada orang tua, menghardi orang tua, ya, menomorsekiankan orang tua, mengutamakan yang rambut panjang ketimbang orang tua. Paham maksudnya enggak? Ini rambut panjang di sini ya. Mengutamakan wanita ketimbang orang tua, mengutamakan pria ketimbang orang tua. Orang tua kok jadi nomor sekian itu. Beranjak dari situ, saya pengen nulis buku tentang bakti sama orang tua. Saya pergi ke toko-toko buku, saya cari buku tentang bekti sama orang tua. Ketika saya dapat, tidak puas. Kenapa? Kebanyakan bahas Al-Qur'annya begini, hadisnya begini, Al-Qur'annya begini, hadisnya begini. Saya yang baca juga pusing. Kenapa? Buku itu cuma menjelaskan hukum-hukum, tapi bukan suatu yang menggugah. Nah, untuk menggugah diri kita, itu biasanya cara yang paling efektif sesuai yang diajarkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu 2/3 isinya adalah cerita. Ya, Allah sendiri menggunakan metode cerita untuk menggugah masyarakat, menceritakan kaum-kaum yang terdahulu. Diceritakan sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi Muhammad SAW, beliau suka bercerita. Dulu di masa yang lalu, di masa nabi yang terdahulu, Rasul juga suka bercerita. Dan di negeri kita juga ada dongeng sebelum tidur. Dongeng sebelum tidur itu kalau diteliti untuk mendidik anak-anak ya, ternyata itu sangat efektif. Karena memori orang mau tidur itu merekam lebih kuat ketimbang ketika melek. Mau tidur, makanya ini saya ajarkan ilmu menghafal. Jadi jenengan kalau mau menghafal itu paling kuat sebelum tidur dihafal, bangun tidur diulangi. Itu mesti lekat hafalannya. Orang-orang yang tahfidz Quran juga menggunakan metode seperti itu. Dulu saya waktu mau sekolah, gak ada judulnya belajar siang hari, belajar jam 7, jam 8 malam, gak ada. Kalau besok ulangan, saya belajarnya mau tidur. Jadi cukup 10 menit selesai. Bangun tidur, tinggal diulangin. Pagi ulangan masih ingat. Dan belajarnya jam 2 siang, besoknya jam 8 ulangan gitu. Udah lupa semua. Ya udah lupa semua, mau tidur itu kuat. Nah, karena metode bercerita ini dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya pilih metode bercerita, mencari kisah-kisah di dunia Islam maupun di luar Islam tentang baktinya anak kepada orang tua, maupun durhakanya anak kepada orang tua, maupun durhakanya orang tua kepada anak. Itu saya kumpulkan biar kalau dibaca tersentuh. Ide itu ada kebetulan saya sebelum guru saya almarhum Habib Anis itu meninggal, beliau pernah ngomong sama saya, Novel, kita akan berangkat ke Malaysia, pengen ziarah silaturahim ke seorang ulama di sana yang bernama Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus. Beliau ini sebenarnya aslinya asli Indonesia, cuman kemudian besar di Hadramaut, pindah ke Malaysia, Batu Pahat, dan menetap di sana. Habib Ali bin Ja'far ini seorang ulama yang saya sampai sekarang belum ketemu yang seperti beliau. Sedikit cerita. Rumah beliau itu ngontrak. Dan rumahnya sangat sederhana. Ngontrak. Padahal beliau didatangin sama semua pembesar dari seluruh dunia. Baik itu ulama maupun orang yang kaya raya, siapapun lah. Pokoknya tokoh-tokoh pada berdatangan ke sana. Tapi rumahnya kontrak. Dan di rumah kontrakan itu beliau tinggal seorang diri. Ya, anaknya punya rumah sendiri. Datang anaknya datang lah, tapi tinggal di rumah masing-masing. Beliau tinggal sendiri. Nah, yang menarik di tembok rumahnya itu tidak ada tanggalan, nggak ada dinding itu nggak ada paku. Dan sempat ditanya, Habib, kenapa kok nggak dikasih tanggalan dan lain sebagainya di sini? Jawabannya, rumah saya ngontrak. Nanti kalau saya paku kan temboknya rusak. Ya, jadi saya ngerusak rumah kontrakan. Nanti kalau ditanya sama Allah bagaimana? Ada yang mau niru? Gak, ini bukan belum makom kita ya. Belum makom kita. Nah, karena kesolehannya, kamarnya itu ya Allah, yang ngekos ya, kamar kos Anda jauh lebih bagus. Kos yang jelek-jelek, kalau kos yang bagus pasti bagus ya. Yang punya kos yang jelek itu, kamar kos Anda yang jelek itu jauh lebih bagus dari kamarnya Habib Ali bin Ja'far. Kalau Anda temukan di internet ada foto Habib Anis dan Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus, ya itu yang pernah saya upload di internet, itu kamarnya. Jadi cuman ya Allah, gak ada lemari itu, gak ada. Rak aja begitu itu jadi lemarinya, rak biasa jadi lemarinya. Tapi yang seperti itu, singa-singa itu pada takut. Jadi ulama yang sekali berapapun ya, tokoh sekali berapapun kalau datang ke sana pasti menundukkan diri. Saya Habib Anis meninggal, teringat pesannya, kita akan ke Malaysia. Akhirnya saya kumpulkan uang yang ada, berangkat ke sana. Jadi uang yang saya pakai itu ya, yang ada di dompet ya cuman itu. Sampai di Malaysia, duit habis. Jangan ditiru adegan berbahaya yang seperti ini. Ya, jangan ditiru. Singkat cerita, Alhamdulillah. alhamdulillah bisa apa namanya, bisa nyampe ke tempat Haib Ali. Nah, ketika sampai di situ antara maghrib dan isya, antara maghrib dan isya itu pantangan kita bertamu ke rumahnya orang soleh. Kenapa? Itu waktu beliau berpikir. Ini waktu maghrib dan isya, harinya Kamis malam Jumat. Saya udah bilang sama teman-teman yang nganter, ya kebetulan ada teman-teman di Malaysia itu yang punya pesantren. Ketika dengar saya mau ke Malaysia, satu hari sebelumnya itu dengar, Habib nanti tidur aja di pesantren. Saya bilang, alhamdulillah, gak usah ke hotel, uang jadi cukup. Kan seperti itu. Udah dijemput, tidur di pesantren. Kemudian ustadznya di sana bilang, Habib nanti hari Jumat tolong Habib ngisi di masjid saya. Itu yang datang datuk-datuk, tokoh-tokohnya banyak, banyak orang pintar di sana. Oh ya, insyaallah. Sempat juga ngajar ke mereka. Lalu itu diantar sampai Haib Ali. Nyampe nya di antara maghrib dan isya, keburu udah turun dari mobil. Saya kan ketiduran yuk. Saya bangun, ini udah ada isya belum? Belum. Jangan turun dulu. Udah terlanjur, Bib. Sudah terlanjur. Rupanya di jendela itu udah ada yang ngintip gitu, ada yang lihat, lihat. Padahal waktu itu Haib Ali susah ditemuin karena beliau kondisinya kurang sehat. Jadi kalau malam itu sudah enggak seperti dulu. Ya enggak seperti dulu, apalagi ini enggak ada guide-nya yang ngasih tahu dulu. Ya, kondisi Habibnya gimana, waktu lagi istirahat atau tidak, beliau seorang juga sendiri tinggalnya. Ya udah ada yang apa ngelihat, ya udah bismillah ketuk pintu. Belum ngetuk pintu sudah dibuka pintunya oleh menantu beliau yang malam itu di, apa namanya, main ke sana nemenin, ngomongnya begini, sudah ditunggu sama Habibnya. Jadi tuh Haib Ali udah ngomong mau ada tamu deh, sudah ditunggu sama Habibnya. Udah masuk saya. Masuk malam Jumat, ngobrol cukup lama. Di situ yang saya kagum luar biasa, beliau tuh mikirin tamunya gitu ya. Ini seperti ini, udah siap gini kan. Ini kan termasuk mikirin tamunya, kita tamu. Yang mereka kan gak dapat semua. Dapat juga? Ya, tapi ini dapat. Enggak, lain lah pasti untuk tamu special edition ya. Ya, saya tahu, ini yang di depan mata loh, nanti yang di sana lain lagi saya tahu. Just kidding. Enggak serius, cuman guyon. Nah, beliau ngomong, maaf saya sendiri. Akhirnya ada cucunya disuruh carikan makan. Udah mau makan mie, mau, boleh mie, boleh bib mie, carikan mie. Terakhir balik cucunya, tutup tokonya. Ya, tokonya tutup. Mau kopi? Mau. Beliau masuk ke dalam untuk apa namanya, minta menantunya buatkan kopi. Saya cuma berempat ya, dibuatkan kopi 5. Dan menariknya, beliau itu masuk ke rumah. Ini rumahnya gak ada pintu antara ruang tengah, ruang depan tuh, yang ada cuma kain gitu aja, kain sederhana. Jalannya itu mau meninggalkan saya, bukannya jalannya itu begini, enggak. Mau meninggalkan saya itu bangunnya begini, seperti ketemu raja gitu ya. Jadi menganggap tamu itu betul-betul raja dan luar biasa. Jalannya mundur begini. Nah, ketika mundur tuh kena tapangnya kayu penyekat itu ya, pinggirnya pintu itu kan ada kayunya. Blok, kena gitu, sakit. Cuman begini aja, mundur. Setelah itu suguhkan kopi. Nah, kopinya saya diminta untuk menyuguhkan karena beliau gak kuat kan. Satu-satu itu, tolong kamu bagikan. Ketika saya mau bagikan kopi itu, misal pegang seperti ini ya, saya serahkan ke teman-teman saya. Beliau itu menyerahkan tangannya, juga ikut menyerahkan. Jadi berdua gitu, so romantic ya. Iya, asik ini ya. Serahkan satu. Tersisa satu. Beliau gak minum kopi. Lah saya heran, kok masih ada sisa satu? Gak mungkin ini dibuat sia-sia. Berapa menit kemudian, tok-tok-tok, assalamualaikum, datang tamu. Ya, kata akhirnya, ini jatahnya dia. Langsung serahkan gitu. Tamu ini cuma ngomong, terus pergi pulang, udah. Jadi gak niat bertamu. Entah itu siapa, saya juga gak paham. Ini jelas itu bongso aneh-aneh gitu ya. Masa ada tamunya belum datang, kopinya udah disiapkan seperti itu. Nah, bicara cukup panjang. Ini kita kan mau bahas ini ya. Makanya sejarahnya saya sebutkan dulu biar ngerti. Karena gak semua orang tahu sejarah buku ini. Disitulah beliau ngeluarkan uang. Nanti pulang dari sini, cari rumah makan terdekat, makan ya. Maaf, saya gak bisa nyuguin. Dikeluarkan duit, ya, kita tamunya dikasih duit suruh cari makan nanti pulang karena saya enggak bisa nyiapkan makan. Teman saya ngomong, "Enggak usah, Beb." Saya bilang, "Ih, ngawur kowe. Bodoh. Tahu Beb bawa sini. Duit mungkin saya belum tentu halal, ya niki halal. Ini uang yang halal." Ya Beb mau. Saya bilang, "Nanti ini kan buat makan. Jadi cari rumah makan yang paling enak, habisin duitnya. Jangan disisakan. Insyaallah jadi barokah." Lah disitulah beliau berpesan yang saya kaget. Karena saya itu kan pengen nulis buku ini. Kalimat pertama yang dipesankan sama saya, sampaikan kepada orang-orang untuk bekti sama orang tuanya. Nah itu yang buat saya terenyak. Sampaikan kepada orang-orang untuk bekti sama orang tuanya. Mereka mengira terjadinya gempa bumi bencana di sana sini karena orang yang zina, karena orang yang minum khamr, karena orang yang judi. Itu iya, tapi cuma kecil andilnya. Justru di dunia ini sekarang penyebab terjadinya gempa bumi, bencana dan berbagai malapetaka yang terbesar adalah karena durhakanya anak kepada orang tua. Banyak anak yang berani menghardik orang tuanya, banyak anak yang mencaci orang tuanya, di hati banyak anak yang merasa lebih hebat dari orang tuanya dan lain sebagainya. Itulah penyebab hancurnya ya berbagai tempat di muka bumi ini. Nah ini yang kadang gak kita sampaikan. Kita mengira kemaksiatan itu kan zina, minum khamr, itu betul maksiat, tapi ikut andil merusaknya dikit kata beliau. Yang gede merajalela dan merata terjadi hampir di setiap rumah saat ini, kedurhakan anak kepada orang tua dan kita termasuk di dalamnya gak sadar. Ayo coba ada merenung lah. Oh, ada perasaan kadang lebih top dari orang tuanya, merasa lebih hebat. Kadang kok disuruh orang tuanya, "Bapak gue ini gimana ya? Ibu saya ini." Jadi apa namanya, menjelek-jelekkan orang tuanya kepada temannya. Ini kan anak hebat sekali kan ya. Anak hebat dah kira-kira. Jadi menjelek-jelekkan orang tuanya di hadapan temannya, bahkan menceritakan kepada temannya, "Orang tua saya ini bobrok, orang tua saya ini enggak benar, orang tua saya enggak beres," padahal dia makan uangnya dari orang tua. Dia tidur di kos yang ngasih juga orang tua. Dia lupa bahwasanya dia itu ada juga dari kotorannya orang tua. Betul-betul. Betul ya? Nah, akhirnya saya pulang langsung garap buku ini, jadi dalam waktu kurang lebih 1 minggu selesai. Ya 1 minggu selesai. Jadi kalau masih banyak salah ketik, mohon dimaklumi. Ini program 1 minggu selesai. Selesai dalam 1 minggu dari mulai ngumpulkan data, nulis, editing, kemudian layout, saya serahkan percetakan. Ya percetakan nyetak 10 hari selesai. Jadi program kilat. Hampir semua buku saya memang sifatnya seperti itu. Ya sifatnya seperti itu. Ngikutin apa namanya gerak hati. Saya jamin. Ini kebetulan stoknya habis. Tadi ada sekitar 14 biar dibawa ke Mas Wahid nanti di bawah sana ya. Saya jamin yang baca buku ini kalau enggak nangis hatinya pasti bobrok. Ngeri ya. Jadi yang baca buku ini enggak nangis pasti hatinya bobrok. Kalau yang baca buku ini nangis hatinya normal, belum baik, normal. Jangan udah bangga, berarti hatiku bagus, enggak, normal gitu. Jadi kalau yang enggak nangis berarti tidak gak normal. Baca buku ini, baca di kesunyian ya. Tadi saya di mobil coba baca lagi itu ya, lama gak baca kan, baca dikit langsung saya lempar bukunya. Udah ini repot, nanti tambah mau apa namanya, cari yang seger-seger baca ini jadi ikut nangis sudah, taruh aja bukunya. Nah waktu itu beberapa teman saya ngomong begini kan, gak percaya. Akhirnya mereka, saya kasih udah baca nih, baca, diserahkan anaknya. Begitu anaknya itu membacakan untuk orang tuanya, anaknya nangis. Ibu itu memang tangisan di sana. Akhirnya anak dan ibu ini saling menangis. Kemudian teman saya enggak sengaja beli buku ini, diserahkan karyawatinya. Serahkan, ditinggal keluar gitu. Kembali kok di pojok itu ada satu yang nangis. Apa seperti ada keluarga yang meninggal gitu kan. Bingung kan ini si bos ini kan nanya, "Loh, kamu kenapa? Ada apa?" Gak bisa diajak ngomong, nangis terus gitu ya. Ditunggu kira-kira hampir 1 jam, reda tangisnya. Ditanya, "Lah ada apa?" "Lah ibu ini loh, kok buku seperti itu diserahkan kepada saya? Lah aku lah jadi kelingan ibuku." Saya jadi kelingan orang tua saya. Nangis di pojok yang luar, luar biasa tangisnya. Ini hampir semua yang baca responnya seperti itu. Insya Allah ini lagi dicetak ulang, nanti kalau udah tinggal cari sendirilah. Cari di mana atau pesan teman-teman kalau yang pas ada ke Solo, insyaallah. Nah, saya cuma mau bacakan dikit dulu, bacakan dikit, sekedar boleh bacakan dikit, boleh ya. Kalau yang bacakan penulisnya mungkin lain rasanya, mungkin, cuman mungkin lain gitu ya. Walaupun ya jadi ya berduai gitu kan. Renungannya dulu, orang tua, sebuah renungan ya, sebuah renungan. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan kedua orang tua sebagai sarana penyebab kehadiran kita dalam kehidupan ini. Sekarang saya mau nanya, misal Anda nggak punya apa-apa, dikasih modal sama seseorang, dikasih modal, dikasih toko, dikasih perusahaan, sehingga kemudian maju jadi kaya raya. Gimana sikap Anda pada orang tersebut? Terima kasih enggak? Terima kasih. Hormat enggak? Hormat. Kemudian kalau ketemu orang Anda bilang, wah Anda sukses, oh saya ini berkat dia, pasti cerita. Nah, selama ini kepada orang tua udah gitu belum ya? Kalau orang kaya cuma ngasih modal, orang tua ngasih kehidupan. Allah yang mau menghidupkan. Tapi kan sarananya orang tua yang ngasih kehidupan kita ke alam ini ya, orang tua. Nah, kita kok sama orang tua, bahasa nyebut gak pernah, guru-guru bapakku kuhanya, jadi yes, bapakku nomor siji. Ya, bapak ibu saya itu yang nomor satu. Modal terbesar itu saya dapat dari orang tua saya. Hidup itu dari orang tua saya. Memang kita semua dari Allah. Kita gak bahas Allahnya. Kalau dibahas Allah, habis, selesai. Ya kan, habis, itu hakikat. Kita gak bicara hakikat, kita bicara zahir dulu. Ini dari orang tua kita. Oleh karena itu sudah seharusnya kita menghargai karunia besar ini secara layak. Kan harusnya seperti itu. Makanya kan Allah sampai mengatakan ridhullah fi ridhul walidain, ushtullah fi ushtil walidain. Ridha Allah tergantung pada keridhaan orang tua. Amarah Allah juga bergantung pada amarah orang tua. Sampai seperti itu, kenapa kok orang tua dikasih predikat yang sangat tinggi, dijajarkan keridhaannya dengan keridhaan Allah, amarahnya dengan amarah Allah. Karena orang tua ini yang menjadi penyebab hadirnya kita di muka bumi semua loh. Mata kita ini dari orang tua, telinga kita dari orang tua, kalau bahasa kasar saya, dari kotoran orang tua kita. Sesuatu yang paling menjijikkan, ya paling menjijikkan dari diri kita ini, siapa yang gak jijik sih? Coba nanya, jijik gak kira-kira? Gak usah saya sebut namanya, kan udah paham kan? Ingatnya aja jijik ya, Pak. Itu sesuatu yang kalau keluar menjijikkan. Dan kita itu ya dari seperti itu. Ya, dari seperti itunya siapa? Orang tua. Muncul nih, ada tangan, ada kaki, ada telinga, ada mata, ada hidung, ada lisan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya ringkas saja. Ya, ringkas. Di sini nih kalimatnya. Namun kedua, saat bergelimang kebahagiaan dan kesuksesan, tidaklah terbersit di dalam hati kita bahwa di masa lalu diri kita ini bukanlah apa-apa. Jadi seorang dosen yang pandai, rektor yang top, ya, mahasiswa yang oke, atau seorang pebisnis muda yang sukses, ya, dia akan ingat dengan suksesnya. Dia lupa ini semua karena orang tuanya. Lupa. Berapa banyak sih orang kaya yang kemudian dia menganggap orang tuanya sebagai beban? Banyak. Berapa banyak sih orang-orang yang punya jabatan, kedudukan, atau apa, kelebihan suatu, malu memperkenalkan orang tua kepada teman-temannya karena dianggap orang tuanya kuno, ketinggalan zaman, dan lain sebagainya. Sangat banyak. Lupa terhadap semua itu. Namun kedua orang di masa lalu kita bukanlah siapa-siapa. Namun kedua orang tua kitalah yang meraih tangan kita, membawa kita ke cakrawala kehidupan dengan penuh susah payah tanpa seorang pun mengetahui selain Allah. Susah payahnya orang tua itu yang tahu cuma Allah. Ketika melahirkan, waktu sakitnya seperti apa, susahnya seperti apa, bangun malam untuk nyusui anak itu capek, pengen tidur, harus bangun gara-gara jenengan dan saya ini kan. Seperti apa itu kan keletihan yang luar biasa loh. Bukan cuma sehari dua hari loh itu. Non-stop 2 tahun. Plus bahkan anak saya itu umur 5 tahun masih minta susu botol kan kepada orang tuanya. Mau tidur minta. Bangun tidur minta. Kadang tengah malam minta. Dan kalau belum diberi yang namanya anak, senjatanya cuma satu. Rewel, ngeyel, nangis. Itulah bahasanya anak. Dan kalimat rewel, ngeyel, nangis itu kalimat yang paling tidak enak didengar oleh orang dewasa. Ya kan, orang dewasa paling enggak suka. Lah anak itu begitu terus, siapa? Anda dan saya dulu begitu. Podohai. Ya seperti itulah orang tua letih, capek, tapi dijalani semua itu. Yang tahu susahnya orang tua hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ayah dan ibu kita terjaga di tengah malam agar kita dapat tidur dengan puas. Keduanya menangis agar kita dapat tertawa. Keduanya rela kelaparan asal kita kenyang. Dan keduanya sangat berbahagia dengan sekedar memeluk dan mencium kita. Cuman meluk, cium itu sudah senangnya luar biasa. Pada saatnya usia juga yang membatasi kehebatan seorang ibu dalam mengasuh anaknya. Sang waktu memang tidak akan pernah dapat menghentikan kasih ibu. Namun sebagai manusia, kekuatannya tidak pernah abadi. Akhirnya sang ibu juga harus melalui masa-masa yang belum pernah dibayangkannya selama ini. Kulitnya mulai keriput, tenaganya mulai jauh berkurang. Tulang-tulangnya pun mulai terasa rapuh, suaranya pun tak lagi bertenaga. Dan saat itulah ia mulai sangat membutuhkan belaian kasih sang anak. Ia mulai memerlukan adanya orang lain di sisinya untuk menyelesaikan segala hal, termasuk pekerjaan-pekerjaan ringan sekalipun yang selama ini bisa dia selesaikan seorang diri. Saat itulah bagi seorang anak menjadi suatu hal yang teramat dibutuhkan. Blablabla panjang. Ini kalau diteruskan nangis bareng-bareng. Ya, itu contoh untuk renungan bagaimana orang tua masih panjang. Dan saya mau mengasih satu cerita. Cerita ini sudah cukup masyhur. Cuman saya bacakan ya. Siap-siap ambil tisu dan sarung tangan. Saya enggak mau nangis, saya mau senyum saja biar jenengan yang pada nangis. Buat tangis itu dalam hati, biar wajah tetap tersenyum. Ini semua udah tahu, tapi kisah ini diulangi ribuan kali tetap enak. Ibuku seorang pembohong. Memang sulit bagi seseorang untuk percaya, akan tetapi itulah kenyataannya. Ibu saya memang seorang pembohong. Sepanjang ingatan saya sedikitnya 8 kali ibu membohongi saya. Semua kebohongan ibu itu saya catat baik-baik agar dapat menjadi bahan renungan semua anak yang terlahir ke bumi ini. Kisah ini bermula ketika saya masih kecil. Saya lahir sebagai seorang anak lelaki dalam sebuah keluarga yang sangat miskin. Makan dan minum serba kekurangan dan kami sering kelaparan. Sebagai anak terkecil saya sering merajuk. Saya sering menangis untuk mendapatkan nasi dan lauk yang lebih banyak. Dan ibu senantiasa membujuk saya agar diam dengan membagikan sebagian nasinya untuk saya. Seraya berkata, makanlah nak, ibu tidak lapar. Inilah kebohongan ibu yang pertama. Ketika saya mulai besar, ibu sering meluangkan waktu untuk pergi memancing di sungai dekat rumah kami. Ibu berharap ikan hasil pancingan itu dapat memberikan sedikit makanan untuk membesarkan kami adik-beradik. Pulang dari memancing, ibu memasak gulai ikan yang segar dan mengundang selera. Kami kakak beradik menyantap masakan ibu itu dengan lahap. Sedangkan ibu duduk memandang kami. Dengan wajah yang menyeratkan kebahagiaan, ibu makan sisa daging ikan yang masih menempel di tulang. Saya sedih melihat ibu seperti itu. Hati saya tersentuh, lalu dengan menggunakan sendok saya memberikan ikan yang saya miliki kepada ibu. Tetapi ibu dengan cepat menolaknya sembari berkata, makanlah nak, ibu tidak suka makan ikan. Inilah kebohongan ibu yang kedua. Ketika saya masuk SMU, ibu pergi ke warung dengan membawa sejumlah sapu lidi dan kue-kue untuk membiayai sekolah kami. Suatu malam lebih kurang pukul 1 dini hari saya terjaga dari tidur. Saya melihat ibu sedang sibuk membuat kue dengan disinari sedikit lampu di hadapannya. Beberapa kali saya melihat kepala ibu mengangguk karena mengantuk. Saya berkata, "Bu, tidurlah. Besok pagi kan ibu masih harus pergi ke kebun." Ibu pun tersenyum dan berkata, "Tidurlah, Nak. Ibu belum mengantuk." Inilah kebohongan ibu yang ketiga. Ketika akan selesai sekolah, ibu meminta cuti kerja supaya dapat menemani saya pergi ke sekolah untuk menyelesaikan ujian akhir tahun yang sangat penting. Ketika hari sudah siang, terik panas matahari mulai menyinari. Ibu terus sabar menunggu saya di luar kelas. Ibu seringkali tersenyum dan mulutnya komat-kamit berdoa kepada Allah agar saya lulus ujian dengan cemerlang. Ketika lonceng berbunyi yang bertanda bahwa ujian telah selesai, ibu segera menuangkan kopi yang sudah disiapkan dalam botol yang dibawanya untuk saya. Kopi yang sangat kental itu tidak dapat dibandingkan dengan kasih sayang ibu yang jauh lebih kental. Melihat tubuh ibu yang dibasahi dengan keringat, saya segera memberikan botol itu kepada ibu dan menyuruhnya untuk minum. Tapi ibu cepat-cepat menolaknya dan berkata, "Minumlah, nak, ibu tidak haus." Inilah kebohongan ibu yang keempat. Beberapa bulan setelah saya dilahirkan, ayah meninggal karena sakit. Semenjak saat itu ibulah yang mengambil tugas sebagai ayah di dalam keluarga kami. Ibu bekerja di kebun, membuat sapu lidi dan menjual kue-kue agar kami tidak kelaparan. Tapi apalah daya seorang ibu, kehidupan keluarga kami semakin susah dan susah. Melihat keadaan keluarga yang semakin parah, seorang bapak yang baik hati dan tinggal bersebelahan dengan rumah kami datang untuk membantu ibu. Anehnya, ibu selalu menolak bantuan itu. Para tetangga seringkali menasihati ibu supaya menikah lagi agar ada seorang lelaki yang akan melindungi dan mencarikan nafkah untuk kami sekeluarga. Tetapi ibu yang keras hatinya tidak terpengaruh dengan nasihat mereka. Ibu berkata, saya tidak perlukan cinta dan saya tidak memerlukan laki-laki. Inilah kebohongan ibu yang kelima. Setelah kakak saya selesai kuliah dan mulai bekerja, maka ibu pun sudah mulai tua. Kakak menyuruh ibu supaya istirahat saja di rumah, tidak lagi bersusah payah untuk mencari uang. Tetapi ibu tidak mau. Setiap pagi ibu tetap pergi ke pasar menjual sedikit sayuran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kakak yang bekerja jauh di kota besar sering mengirimkan uang untuk membantu memenuhi keperluan ibu. Tetapi ibu pun tetap berkeras hati untuk tidak mau menerima uang tersebut. Bahkan ibu mengirim balik uang itu dan berkata, jangan susah-susah, ibu ada duit. Inilah kebohongan ibu yang keenam. Setelah tamat perguruan tinggi, saya melanjutkan lagi pendidikan ke tingkat selanjutnya di luar negeri. Pendidikan saya sebelumnya dibiayai oleh sebuah perusahaan besar. Akhirnya pendidikan itu pun telah saya selesaikan dengan cemerlang. Kemudian saya bekerja dengan perusahaan yang telah membiayai kependidikan saya. Dengan gaji yang cukup lumayan, saya punya niat untuk mengajak ibu pergi menikmati penghujung hidupnya di luar negeri. Menurut pandangan saya, ibu sudah puas bersusah payah untuk kami. Hampir seluruh hidupnya habis dengan penderitaan. Alangkah baiknya kalau hari-hari tuanya ini dihabiskan dengan keceriaan dan keindahan pula. Tetapi ibu tidak mau menyusahkan anaknya dengan berkata, tidak usah nak, ibu tidak biasa tinggal di negeri orang. Inilah kebohongan ibu yang ketujuh. Beberapa tahun berlalu, ibu semakin tua. Suatu malam saya menerima kabar bahwa ibu diserang penyakit kanker. Ibu mesti dioperasi secepat mungkin. Saya yang ketika itu berada di luar negeri langsung pulang untuk melihat ibu di rumah sakit. Saya melihat ibu lemah, terbaring di kasur karena telah menjalani pembedahan. Ibu yang kelihatan sangat tua menatap wajah saya dengan penuh kerinduan. Ibu menghadiahkan saya sebuah senyuman, biarpun sedikit kaku karena terpaksa menahan sakit yang menjalari setiap bagian tubuhnya. Saya dapat melihat dengan jelas betapa dahsyatnya penyakit itu tertanam di tubuh ibu sehingga ibu menjadi terlalu kurus dan lemah. Saya menatap wajah ibu sambil berlinang air mata. Saya cium tangannya. Kemudian saya kecup pula pipi dan dahinya. Di saat itulah hati saya terlalu sedih, terlalu pedih, sakit melihat ibu dalam keadaan seperti itu. Tetapi ibu tetap tersenyum dan berkata, jangan menangis nak, ibu tidak sakit. Inilah kebohongan ibu yang kedelapan. Setelah mengucapkan kebohongan yang kedelapan itu, ibunda tercinta meninggal dunia dan menutup mata untuk selama-lamanya. Bagi anda yang masih mempunyai ibu dan ayah, bersyukurlah. Anda boleh memeluk dan menciumnya. Kalau ibu anda jauh dari mata, anda boleh menelponnya sekarang dan berkata, ibu, saya menyayangimu. Jangan seperti saya dihantui rasa bersalah yang sangat besar. Karena sekalipun saya tidak pernah membisikkan kata-kata itu ke telinga ibu, hingga akhirnya ibuku tercinta menghembuskan nafas terakhirnya. Ya, saya tidak mau nangis, tapi tetap nangis gitu ya. Dikuat-kuatkan tetap susah. Mau gak mau air matanya keluar. Ini contoh kisah-kisah yang ada di buku ini. Jadi saya itu pengen sebetulnya buku ini bisa masuk ke setiap sekolah ya, SD, SMP, SMA, karena buku ini layak dibaca oleh siapapun dan usia berapapun. Untuk membuat anak itu ingat sama orang tua. Orang tua ini tokoh yang paling utama dalam kehidupan kita yang dilupakan gitu. Ya dilupakan, kita mikir, mohon maaf ya, anak muda yang dipikir pasti pacar. Anak muda yang dipikir pasti calon istri. Setelah menikah, yang dipikir suami, yang dipikir adalah istri. Saya kalau dalam acara-acara pernikahan diminta ceramah, dan saya paling gak suka ceramah di acara pernikahan gitu. Hanya orang-orang tertentu saya mau, karena buat saya pernikahan udah happy-happy saja, gak usah pakai ceramah cukup doa, zikir, selesai. Ceramahnya nanti aja setelah atau sebelum. Tapi kalau diminta nasihat saya itu pasti satu ini ya, pasti saya sampaikan. Wahai sang istri, jangan kamu jadi istri yang durhaka dengan meminta dirimu diutamakan di atas mertuamu. Nah, nanti anda kalau mau cari istri, tanya dulu. Kamu mau enggak jadi yang kedua? Mesti bingung, kedua bagaimana? Saya mau yang pertama. Yang pertama tetap orang tua saya. Kamu yang kedua, jangankan kamu, anak-anak saya itu tetap yang kedua. Yang pertama adalah orang tua saya. Kalau mau ambil jadi istri, enggak mau, buang saja. Gak ada keberkahan pada wanita yang seperti itu. Kemudian juga pada calon suami katakan, mau tidak kamu menjadikan mertuamu sebagai orang tuamu. Utamakan mertuamu ketimbang saya, istrimu. Kalau kamu mau, saya mau jadi istrimu. Kalau tidak, buang saja. Pria yang seperti itu gak ada manfaatnya, gak ada barokahnya. Kehidupan itu dimulai dari keberkahan. Dan keberkahan itu semua diberikan di orang tua kita. Makanya saya katakan di judulnya, surga di depan mata. Orang pada cari surga jauh-jauh. Ya, tahajudnya bangun. Tahajud termasuk jauh. Harus bangun dari tidur, harus susah, puasa Senin Kemis. Itu semua sunnah, cari surga jauh-jauh. Padahal surga di depan mata orang tua kita ini surga. Dikatakan al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jadi kita kalau cari surga enggak usah jauh-jauh. Maksudnya apa surga di bawah telapak kaki ibu? Kaki itu bagian yang paling hina. Ya bagian paling hina biasanya kan diinjak dengan kaki. Untuk menghinakan seseorang diinjak dengan kaki. Rasul menyatakan surga di bawah telapak kaki ibu. Artinya kalau kita mau dapat surganya Allah, hinakan diri kita di hadapan orang tua. Tiadakan aku di hadapan orang tua. Seorang ulama Al-Habib Ali bin Muhammad bin Muslim Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror, beliau itu mengatakan, andai kata ibu saya menggandeng tangan saya, kemudian membawa saya ke pasar, dulu masih ada perbudakan ya, kemudian ibu saya mengatakan, ini budak saya, mau saya jual, maka saya ketika ditanya, betulkah engkau budaknya? Saya akan menjawab, benar, saya adalah budaknya. Jadi rela dijual demi orang tuanya. Sekarang kan jangan rela dijual demi orang tuanya. Dikawin paksa oleh orang tuanya, teriak luar biasa. Betul-betul. Saya enggak bahas sisi orang tua, nanti orang tua ada sisinya sendiri. Ini kita sisi sebagai anak. Sikap sebagai anak itu pokoknya harus rela berkorban. Ya, rela berkorban demi orang tua. Ini pelajaran yang udah enggak diberikan lagi. Yang ada di televisi, sinetron, bahkan di sekolah gitu ya. Kita anak ini punya hak. Kita anak ini punya, boleh ngomong begini. Orang tua kita itu banyak yang enggak benar dan lain sebagainya. Diajarkan sikap menentang, melawan, kurang ajar pada orang tua. Nah, makanya yang harus dirubah cara berpikir seperti ini di pendidikan, di apalagi pendidikan timur, mestinya kan enggak boleh demikian. Pendidikan barat yang ala kafir silakan. Kalau pendidikan timur ini udah muslim, kemudian toto kromo itu luar biasa. Enggak ada orang Jawa, orang Jawa jadi manten pas di apa acara sungkem keris dibawa, ada enggak? Enggak ada kan? Dicopot semua kerisnya kan. Kenapa dicopot? Kalau teman-teman ditanya gitu jawabannya, gak bisa soalnya nyundul. Susah, kan begitu? Enggak, bukan itu alasannya. Dicopot karena menghadap orang tua jangan bawa senjata. Menghadap orang tua jangan bawa senjata. Senjata tidak pantas dibawa di hadapan orang tua. Zaman sekarang anak merokok di hadapan orang tuanya, nyantai-nyantai saja. Ini contoh suatu sikap yang sangat kurang ajar, tidak berada pada orang tua. Orang-orang tua Jawa dulu itu luar biasa. Gak ada judulnya anak duduk sebangku, satu bangku sama tinggi dengan orang tua. Anak harus di bawah, orang tua di atas. Emang itu adab di Islam yang demikian. Diajarkan anak beradab pada orang tua. Nah sekarang kebablasan itu dihilangkan, jadinya terlalu apa? Dekat dalam arti kurang ajar. Itu merajalela di mana? Di mana-mana. Nah, inilah alasan penulisan judul surga di depan mata. Fenomena. Saya suka kalau ceramah bawa naik ke mimbar itu, masya Allah, alhamdulillah husnudzonnya masyarakat itu luar biasa ya. Ini tangan yang jelek begini dicium bolak-balik, dicokot, diberakot, ini udah sering nih. Ini ada yang salah mantu sampai sambil gigit tuh ada ya. Yang lebih ngeri itu kalau saya lapor sama istri saya, jawabannya iya begitu. Kenapa? Dijilatin. Ya, dijilatin. Ini kok keri-keri basah ini apa? Ternyata dijilatin. Ya, husnudzon, prasangka baik. Saya ngomong pada audiens teman-teman ya. Anda tadi bagus menghormati ulama sesuai dengan keyakinan yang ada dalam diri Anda, bagus. Tapi saya mau nanya, kalau sama orang tuanya begitu enggak? Ketemu kiai cium tangan, kecer tangannya. Ketemu ustaz cium tangan, kecer tangannya. Nah orang tuanya tiap hari di rumah, dikecer enggak tangannya? Kalau tangannya enggak dikecer ya percuma gitu. Salah apa cara berpikirnya belum benar. Orang tua itu nomor satu. Saya kalau bangun tidur yang saya cari nomor satu tangan orang tua saya. Kalau belum ketemu tangan orang tua saya belum puas. Harus itu. Harus ketemu tangan orang tua saya. Jangan kopinya dulu. Ya, jangan tehnya dulu, tapi tangan orang tua. Udah selesai. Saya merasa walaupun dosa saya segunung merasa habis, wis enggak punya dosa lagi. Kenapa? Ridhollah fi ridhol walidain, ridhol ya Allah diridho orang tua. Orang tua dicium tangannya kan senang. Allah lihat itu juga senang. Lah itu kan jadi amal yang pahalanya besar yang mampu menghapuskan dosa. Innal hasanat yudhibna sayiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu mampu menghapus keburukan-keburukan. Nah, buku ini isinya cuma cerita dan cerita. Baik cerita itu di kalangan Rasulullah SAW, kalangan sahabat, bahkan cerita dari orang-orang di luar Islam, saya ambil. Kenapa? Al-hikmah walatul mu'min. Ya, sesuatu yang bersifat hikmah itu miliknya seorang mukmin, kata Rasulullah SAW. Kamu ketemu dimanapun, ambil. Ya, ketemu dimanapun, ambil. Sehingga buku ini kalau dibaca seorang non-muslim pun akan manfaat untuk dia. Ya, dibaca non-muslim juga akan manfaat. Apalagi dibaca seorang muslim. Saya mau nanya kira-kira, seketika kita ingat orang tua enggak bahas ini? Ya, rasanya sekarang pengen pulang, pengen ketemu kan? Pengen pulang, pengen ketemu, pengen cium, pengen telepon dan lain sebagainya. Mohon maaf mas-mas, berapa banyak hadiah yang sudah Anda berikan kepada orang yang Anda cintai? Berapa besar hadiah yang sudah kita berikan pada orang tua kita? Keluar, pengen ini dia lagi ulang tahun, cari sesuatu yang so spesial ya. Buat siapa? Yang belum cetok, gak jelas, nanti jadi atau tidak. Ayo, betul gak? Ustiwas ragat, sidoni ora si, sido. Ya kan? Udah gak jadi, ragat habis, masih ujungnya dicaci dan dimaki. Itu ketika cinta datang, merubah segala-galanya. Betul gak? Yang namanya es krim biasa, itu jadi was. Ya? Padahal es krim tong-tong udah. Jadi masuk bos itu karena apa? Karena cinta yang biasa jadi luar biasa. Itu yang namanya karet gelang itu biasa. Kalau yang ngasih yang dicintai ini karet dariku, tinggal terus itu. Padahal cuma karet gelang itu rasanya luar biasa. Mampu rela berkorban cari demi yang dicintai. Tapi kalau sama orang tua kenapa nggak gitu ya? Kenapa kita belum seperti itu? Belum punya feel yang begitu? Ya, will-nya juga enggak ada, enggak dapat yang seperti itu. Feel-nya enggak dapat, will-nya juga kurang ada. Kenapa? Karena pandainya syaitan mengelabui kita semua. Ya, didukung lagi media informatika ini, televisi, radio, buku yang tidak mendukung anak bakti sama orang tua. Yang ada di televisi justru ajaran, hei anak, beranilah pada orang tua. Hei orang tua, jangan sok jagoan, jangan sok yang paling pandai. Jadi orang tua jadi yang dipersalahkan, diserang terus. Anak ini yang harusnya dimanja-manja dan lain sebagainya. Jadi timpang. Timpang. Memang orang tua harus diluruskan salahnya. Ya, tapi jangan lupa sesalah apapun orang tua, Rasul bersabda, anta wa maluka li abik. Engkau seluruhnya, tangan kita, kaki kita, mulut kita, pikiran kita, mata kita, jantung kita, anta ini namanya kamu ya, kamu semuanya, dirimu. Wa maluka, dan yang di luar dirimu, harta bendamu semua li abik, milik orang tuamu. Makanya di back cover ini kalau kita baca back cover buku ini, coba ini kalimatnya diperhatikan betul. Al-Habib Segaf bin Muhammad bin Umar As-Segaf menyatakan, sepanjang pengetahuan dan keyakinanku berbakti kepada orang tua secara hakiki. Bakti sama orang tua yang hakiki, yang betul-betul bakti, bukan sekedar berbakti, tapi yang benar-benar berbakti adalah jika dalam pandangan kita, orang tuamu lebih berharga daripada dirimu dan anak-anakmu. Orang tua kita lebih berharga ketimbang kita dan anak-anak kita. Sehingga seandainya engkau harus memilih antara wafatnya orang tuamu atau salah seorang anakmu, maka wafatnya salah seorang anakmu itu akan lebih kau sukai daripada wafatnya salah satu orang tuamu. Inilah hakikat berbakti kepada orang tua. Mudah apa susah ini? Yang udah punya anak yang bisa jawab, yang belum enggak bisa. Cuman kira-kira lain ya, yang kira-kira sama udah ngalami beda. Bagi buat ibu suruh milih anaknya orang tuanya, mesti ngomong ini, Bu. Ini ibu ngomong sama ibunya, Bu, jenengan kan udah hidup di dunia lama. Kalau anak saya kan baru saja. Ya jadi ibu berangkat duluan enggak apa-apa ya gitu. Ibunya kebetulan sudah dapat ilmu dari saya, menjawab, "Nak, iya. Kalau anak kamu bisa buat lagi, kalau ibu kamu enggak bisa." Ya kan? Jawabannya seperti itu nanti kalau ibunya harus jawab demikian. Artinya apa ya? Kita salah, soalnya anak nomor satu, sehingga kalau anak ini disakiti sama neneknya, kita marah, neneknya dimarahin, bahkan istri kita marahin ibu kita. Kenapa? Nah itu dari sama anak kita, bilang, oh ibu kau gitu sama anak, ngewangi bojo ngajar buah, kan kurang ajar. Ada enggak di sini orangnya ya? Insyaallah enggak ada. Tapi ini mungkin kita pernah terjadi enggak sadar ya, enggak sadar. Jadi apapun yang terjadi terhadap anak kita, kalau itu dilakukan oleh ayah dan ibu kita, no comment. Kenapa? Lawan kita ini semuanya milik orang tua. Lawan miliknya orang tua, dia apa-apa dia terserah. Saya mau nanya, misalnya ya, misal buku ini milik saya, mau saya tekuk-tekuk, saya buang, boleh enggak? Boleh, milik saya. Nah ini kalau punya mas seto, terus saya ambil, saya tekuk-tekuk, saya buang lah, perkara. Kan jadi baru perkara. Meskipun sikap saya enggak mulia, ini buku kok ditekuk-tekuk, dibuang, itu tidak mulia. Yang menghukumi ketidakmulian saya, biar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini dia boleh, ini miliknya son sendiri, enggak jadi masalah. Sama kita ini anak, mau dipukulin sebetulnya dia boleh-boleh saja, hitungan dosa ada, orang tuanya berdosa. Tapi sikap kita sebagai anak, usaha anaknya, jangan mengatakan bapak kurang ajar, sama juga nanti berdosanya. Paham enggak? Jangan menjadikan perbuatan buruk orang lain sebagai alasan buat kita boleh berbuat buruk kepada orang tersebut. Enggak ada. Dicaci boleh balas maki, siapa yang bilang? Kalau kita dicaci, balas memaki, dia mencaci, maaf, mohon maaf ya, misalnya begini, segawon. Ya pengen bapak halus gitu kan. Yang enggak tahu artinya enggak usah diterjemahkan. Segawon. Terus kita balas, kodok, cecak, kadal gitu ya. Balasnya begitu, itu dosanya banyak kita. Kenapa? Dia cuma ngomong satu kata, kita tiga kata. Ini berarti ada surplus dua kata ya. Ada dua kata nih yang lebih, dosanya justru kita lebih banyak. Kalau kita balas sama katanya, ya itu nanti dosanya sepadan, jadi impas. Nggak boleh menjadikan alasan, nah dia mencaci saya kok, dia yang menghina saya, terus kita boleh menghina. Atau orang itu berbuat buruk kepada kita, kita punya alasan boleh berbuat buruk kepadanya. Atau ini orang jahat, kita boleh menjahatinya. Islam tidak mengajarkan seperti itu kepada orang lain, apalagi kepada orang tua. Nah ini maksud kalimat di belakang ini, seandainya ada seorang ibu sakit, gagal ginjal, na'udzubillah min dzalik, insyaallah orang tua kita sehat walafiat ya. Dan seorang anak juga punya yang hal yang sama, cucu ya, gagal ginjal. Ada donor ginjal. Cocok untuk si nenek, cocok untuk si cucu. Buat sang cucu cocok, buat sang nenek cocok. Nah, yang megang keputusan siapa? Sang anak, anak dari si nenek, ya kan? Dan otomatis itu orang tua dari sang cucu megang keputusan. Dokter nanya, ini ginjalnya diberikan siapa? Kalau saya berikan orang tuamu, anakmu meninggal. Saya berikan anakmu, orang tuamu meninggal. Kalau selaku orang tua kita bilang, ibu saya udah panjang umurnya, biar mampus sekalian. Itu bahasa kasarnya begitu kan kalau diterjemahkan. Artinya, udah dok, buat anak saya aja deh. Ibu saya kan udah tua gitu. Ini alusnya kan begitu ya. Ibu saya udah tua. Oh, ya, kesian kalau hidup lebih lama. Ini kan kurang ajar aja nih. Kesian kalau hidup lebih lama. Ini sebetulnya kalau diterjemahkan dengan bahasa kasar, biarin deh mampus, sudah lama hidupnya kok. Kalau anak saya kan baru saja, kesian, beri kesempatan untuk hidup. Kan seperti itu. Kalau saya balik, ibu saya ini kan butuh tambahan usia, biar amalnya nambah banyak, dosanya terhapus. Kalau anak saya meninggal langsung ke surga dok, dia belum punya dosa. Kalau dibalik gitu gimana? Dia belum balik. Gimana kalau dibalik seperti itu? Makanya dinyatakan yang mau tahu hakikat berbakti, ketika kita mampu memutuskan, bukan ibu saya, anak saya gampang, nanti saja. Syukur-syukur ada donor yang lain. Kalau enggak ada donor yang lain, ya udahlah, enggak jadi masalah. Memang harus seperti ini, orang tua saya itu nomor satu. Neneknya dilaporin, ini nenek yang baik, atau nenek yang buruk. Bu, dapat donor satu, ya ini buat ibu dulu. Kalau ini ibu yang jelek, ya nenek yang jelek, alhamdulillah, tumor lagi. ini nenek yang jelek. Ini dari sisi si nenek. Tapi kalau nenek yang bagus akan mengatakan, bagaimana dengan cucuku? Nenek yang baik kan? Bagaimana dengan cucuku? Gampang nanti carikan donor. Enggak. Biar cucuku dulu yang didonor. Saya gampang. Saya udah hidup lebih lama. Enggak usah pikirin ibu. Ini namanya orang tua yang benar. Jadi kita enggak usah menghukumi sikapnya orang tua. Tugas kita sebagai anak itu bukti saja. Orang tua mau gini, mau begitu, dikasih uang 1 menit, 2 menit, apa antum maksiat ya habisnya ya. Udah kasih, ngapain sih? Wong kita ini semua milik orang tua kita kok. Akal ini dari mana juga? Dari orang tua. Kemandian berbicara, jangan, wah saya bisa kerja sendiri, cari uang sendiri. Nek kowe iki kondi. Ya, modalmu hidup nih tangan kaki itu dari mana? Itu dari orang tua kok bilang bisa bekerja sendiri. Orang tua coba, anak harus mengawasi. Orang tua di atas. Emang itu ada dikasih susu dibesarkan begitu saja. Ya. Mati. Berarti ini semua tenaga yang jadi tenaga kita semua dari orang. Semua itu di orang tua. Nah, buku ini tugasnya membuat kita sadar. Ya sadar orang tua kita itu yang paling utama. Ini jam berapa nih? Satu kalau ngomong suka lupa jam repot. Jam 11 ya, 15 menit lagi. Saya udah ngomong 45 menit. Betul? Betul mas itu? Betul? Betul? Betul ya? Betul. Betul aja pokoknya. Betul. Coba yang streaming. Saya mulai ngomong berapa menit? Khairuddin? Jam 10 lewat dikit tadi kan? Saya dari nyampe di sini kalau gak salah jam 10 lewat 10 nyampe. Jalan ke sini 5 menit anggap saja langsung ceramah. Sekarang jam 11. 45 menit saya bicara. Terasa gak 45 menit? Enggak, ya buat Anda yang duduk nyantai. Nah, kalau saya ini kan ya berdiri ya teriak-teriak gitu ya. Ya mulai terasa. Terasa. Silakan diminum, silakan. Mau minum aja pakai gaya silakan diminum. Nyantai ya, kita nyantai bahas buku ini. Jadi saya katakan tadi kalau kita mau bahas satu pertemuan enggak mungkin selesai. Cuman saya ambil globalnya saja. Nah, di akhir buku ini ada doa orang tua untuk anak, doa anak untuk orang tua. Minimal untuk keseharian kita sebagai bentuk bukti, ya kita ajarkan yang baca buku doa dengan orang tua. Makanya pesan saya kepada semua teman yang ngaji bareng sama saya cuma satu. Habis sholat, walaupun ini genteng, atap, mau runtuh langit, mau runtuh, mau nimpa kepalamu, jangan tinggalkan satu doa ini. Oh ya, langit sudah ini tinggal bruk, udah doa terus yang satunya jangan tinggalkan. Selesai sholat. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan pernah ditinggalkan. Doa yang lain gampang. Ustaz, terus saya kan pengen rezeki biar kaya. Saya pengen lulus dan lain sebagainya. Kuncinya ya di orang tua. Lah kalau surga aja dikasih. Lah kira-kira mobil dikasih enggak ya? Surga dikasih, mobil dikasih enggak? Kasih, oh surga aja sama Allah bilang itu dibawa telapak kaki orang tuamu. Jadi kunci kaya gampang, menghinakan diri di hadapan orang tua mesti sugih. Tak jamin itu. Anak yang mau betul-betul menghinakan dirinya di hadapan orang tuanya, melayani orang tuanya, pasti kaya dia. Zahirnya kaya, batinnya juga kaya. Saya ambil satu contoh. Teman saya di Purworejo. Dekat kan Purworejo dari sini? Purworejo. Pengusaha beras. Jual beras dia. Itu grafiknya itu kok naiknya cepat. Saya nanya, kamu ini kok cepat banget, resepnya apa? Resepnya ilmunya Habib. Ilmu yang mana? Itu waktu ceramah bekti sama orang tua. Yang mana? Hari raya kemarin, Bib, saya ambil baskom besar, saya isi air. Kemudian kaki orang tua saya, ibu dan ayah, saya suruh masuk di baskom tadi, duduk, kakinya saya letakkan di baskom, saya cuci. Ya, kakinya saya cuci. Setelah saya cuci bersih, saya ambil gelas, air baskom itu saya masukkan gelas, saya minum. Silakan biru adegan berbahaya ini. Jangan sembarin, iya, cici, anak kurang ajar. Ya kan? Iya, cici, nanti saya akan buktikan. Kita tuh gitu sama orang tua. Kalau orang tua enggak minum. Begitu lihat air ini diminum, ayah saya langsung nangis, angkat tangan. Ya Allah, beri anakku ini rezeki yang melimpah Allah. Dan di situ saya enggak cuma minum sendiri, saya panggil istri saya, minum. Saya panggil anak saya, minum. Ini yang jadi calon-calon istri mesti enak men. Gila nih. Mertuaku segini rata diumbah. Regut. Dan lain sebagainya. Mungkin mikirnya gitu tuh setan itu tuh. Bisikan pertama yang muncul itu bisikan setan. Jangan dengarkan kata Habib, gila tuh Habibnya tuh. Gak ada yang seperti itu. Ini bisikan setan. Nah, ketika saya tanya, kenapa kamu begitu? Orang-orang pada minta air sama kiai, sama Habib, sama ustaz, sama ulama, sama orang soleh. Bagus air doa, bagus. Nah, kalau ini kan langsung air surga, Habib. Air surga bagaimana? Surga di bawah telapak kaki ibu. Nah, ini udah tak masukkan sekalian kakinya. Ini kan air surga, mesti saya sehat. Yakinnya itu seperti itu, prasangka baik. Sedangkan Allah telah mengatakan dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Aku sesuai prasangka baik hambaku, sesuai prasangka hambaku, terserah dia mau prasangka apa. Nanti ada bilang, oh ini tuh mendewa-dewakan apa namanya, oh manusia, ini mengkultuskan manusia, ini model begini, udah dan suruh pergi aja ini model begini. Ini golongan ruwet-ruwet ini. Nah, kalau urusan sama orang tua dibilang mendewakan, urusan sama kiai dibilang mendewakan, urusan sama ulama dibilang mendewakan, urusan sama istri diambui dari ujung kaki sampai ujung rambut gak bilang mendewakan. Paham maksud saya? Ya, kalau sama istri, oh itu cinta. Nah, kalau sama ulama, penghormatan. Sama orang tua, pengagungan. Itu diperintahkan dalam syariat. Jangan mau ditipu sama cara berpikir yang enggak beres. Kalau sama istri, oke. Okay. Sama yang lain, enggak boleh. Aneh kan ya? Maksudnya sama orang tua kan ada, kita disuruh memuliakan. Sama ulama disuruh memuliakan. Sama orang yang lebih tua, kita disuruh memuliakan. Ini cuma cara bodoh tadi seperti itu. Kalau sama istrinya pol-polan, sama orang tuanya suruh kaku-kakuan aja, biasa-biasa saja. Jangan kamu memuliakan orang tuamu. Ini cara berpikir yang salah. Nah, itu teman saya memperlakukan seperti itu. Nah, ada satu kisah yang enggak saya tulis di sini. Ini kalau ditulis semua kan tebel. Paman saya ini, silakan Anda contoh. Jadi paman saya itu cerita sedikit tentang keluarga ibu saya. Ibu saya, paman-paman saya, Pak Le, Pak D, Bule, Budi, itu dulu aslinya Jombang. Ya, aslinya Jombang. Ibu saya marganya kebetulan Al-Habsyi, jadi masjid duriahnya Rasulullah SAW, marganya Al-Habsyi. Tapi ibunya ibu saya, nenek saya, Jawa asli, namanya Ibu Wiji. Warga Jombang, Ibu Wiji. Nah, ketika Ibu Wiji ini nenek saya, mengandung anak yang paling kecil, Pak Alek saya mengandung itu, kakek saya bilang ini anak kasih nama Ali, ini laki, dulu umat USG ya, jadi USG nya USG langit, ini anak laki kasih nama Ali, saya nanti gak menangi daya, saya meninggal duluan. Enak ya orang dulu ya, bisa ngomong-ngomong begitu ya. Dan istrinya juga gak seperti jangan tinggalkan aku, model zaman sekarang sinetron banget ini. Sinetron banget, gak begitu, ya nyantai. Yes, insya Allah panjang umur. Tapi kalau memang harus terjadi, ya udah ada pesannya dipegang. Betul, meninggal, gak lama lahir anak lah, laki kasih nama Ali. Nah, karena kakek saya itu bertetangga dengan seorang ulama yang itu menjadi sahabatnya. Ya, jadi sahabatnya biasa anak-anaknya diurus sama sahabatnya, ya kan? Sekaligus tetangganya. Karena ini sahabatnya ulama dan juga sama-sama miskin, ya sama-sama orang enggak punya, ngurusi anak yang begitu banyak kan enggak sanggup nih. Sama ulama tersebut dibagi-bagi. Sebagian dititipkan di Tuban, sebagian dititipkan di Malang, sebagian dititipkan di Surabaya. Nah, yang laki-laki dititipkan di Jakarta di panti asuhan, yang di situ ada pesantrennya, syaratnya tinggal sampai usia baligh. Usia baligh harus keluar, makan, minum, belajar dijamin di sana. Lah, paman saya ini yang besar maupun yang kecil di sana. Nah, yang besar kan keluar duluan ke Solo, menikah di Solo. Nah, yang kecil ini keluar terakhir nih, namanya Ali. Datang ke Solo, ya namanya yatim, anak yatim ya, enggak punya apa-apa, cuman modal celana kolor sama baju satu. Betul-betul memang celana kolor dan baju satu, enggak punya apa-apa. Masuk kota Solo, enggak mungkin tinggal sama ibunya karena itu ngumpul bareng, ya ngumpul bareng, paman saya enggak mau ngerepoti, terus cari di dekat rumah ibunya ini, ada enggak perusahaan yang dia bisa kerja di situ, sekaligus jadi penjaga di situ, tinggal di situ. Muter dapat. Itulah bedanya lulusan pesantren dengan lulusan perguruan tinggi. Ini kritikan dalam. Kalau lulusan perguruan tinggi, merasa malu, malas, dan lain sebagainya. Lulusan pesantren tidak ada kata malu dan malas. Makanya kalau lulusan pesantren itu nganggur, berarti dia lulusnya tidak benar. Lulusan pesantren itu gak mungkin nganggur. Mesti dia kerja, entah jadi guru TPA, entah jadi muadzin, entah jual karak, entah jual tempe, entah di pasar. Pokoknya pasti selalu dia bergerak, dia akan bekerja. Memang mentalnya dididik seperti seperti itu. Nah akhirnya kerjalah jadi penjaga, dapat gaji. Coba lihat, silakan ditiru adegan yang satu ini. Dapat gaji, datang ke ibunya, bu ya, ini uang gaji saya 100% diserahkan kepada ibunya. Sanggup? Siapa yang mau niru? Nah, untung ibunya gak seperti ibu zaman sekarang. Kalau ibu zaman sekarang, anak pintar, lulus-lulus, terima kasih. Ini ibu zaman sekarang, tapi ini ibu yang benar. Ibu zaman dulu ngomong sama anaknya, nak, gak usah, ibu ada, padahal yang gak punya. Ya ibu ada, pegang saja buat kamu. Pegang saja buat kamu. Nah untung anaknya juga gak seperti kita. Kalau seperti kita, alhamdulillah. Seperti yang saya ceritakan kemarin dulu kan. Tapi ini anaknya lain. Ini anaknya adalah anak yang berbakti. Bu, enggak, pegang saja buat ibu. Saya nanti minta saja kalau butuh. Saya kan anaknya ibu, kalau butuh uang jajan saya tak minta. Deal, sepakat. Sepakatnya cuma dengan cara seperti itu. Itu seterusnya, dijalankan demikian. Hasilnya, termasuk orang yang terkaya di Kecamatan Pasar Kliwon adalah paman saya. Salah satu deretan orang terkaya di Pasar Kliwon adalah paman saya. Tanahnya di mana? Di mana-mana. Perusahaan printingnya cukup lumayan. Modalnya apa? Serahkan duitmu untuk orang tuamu. Gampang tuh. Kok pada diem semua? Kalkulasi ini mulai. Kalkulator dikeluarkan, kalkulasi jalannya siapa ya? Mulai ini. Wah ini kalau urusan yang satu ini Mr. D repot ini. Kalau yang lain mungkin sanggup deh. Kalau urusan Mr. D ini repot ini. Mr. Duit ya, repot. Nah itu bukti kita sama orang tua ditunjukkan di mana. Di harta kita mau gak ngeluarin ya. Nah doa tadi ini Rabbighfirli wa liwalidayah, dikatakan dalam sebuah riwayat, Allah tidak akan memutuskan rezeki dari seorang hamba selama hamba itu mau mendoakan orang tuanya. Kalau Yusuf Mansur banyak kan resep kayanya, di antaranya resep kayanya dengan sedekah. Nah kalau di dalam buku ini salah satu resep kaya yang saya ajarkan, kaya semuanya ya, zahir, batin, ilmu dan lain sebagainya, bahagiakan orang tua, doakan orang tua. Sering mendoakan orang tua pasti hidupnya enak. Saya itu jurusnya cuma satu itu. Kalau lagi apa pas banyak gitu ya, macam-macam, saya tinggal ngomong aja. Bah, mah, kalau manggil ayah saya abah gitu, ibu saya mamah gitu kan. Bah, mah ya. Doakan. Kenapa? Utang banyak belum bisa bayar. Ya, ngomong itu aja, utang banyak belum bisa bayar. Besok harus bayar. Doakan ya. Tenang, nanti kan dikerocok dari langit. Amin. Benar, selesai. Jadi bukan basa-basi. Enggak pernah saya nganggap omongan orang tua saya itu basa-basi. Enggak ada basa-basinya. Saya minta juga bukan basa-basi. Saya enggak pernah bingung. Saya enggak pernah mengaitkan diri saya dengan kepentingan orang lain. Orang lain mau mencaci, orang lain mau memaki, orang lain mau memuji, orang lain mau menyanjung, enggak masuk perhitungan saya sama sekali. Yang saya pikirkan cuman orang tua saya suka enggak ya? Kalau orang tua saya suka, udah saya senang. Kalau orang tua saya enggak suka, satu Indonesia itu dia muji, wah, kamu top. Orang tua saya, saya. Jadi harusnya yang nomor satu tetap pandangan orang tua. Makanya saya enggak peduli cacian makian hinaan orang, enggak peduli. Orang tua saya senang, emangnya gua pikirin lu siapa gitu, kamu siapa, ngelahirin saya juga enggak, ngasih makan juga enggak, saya enggak butuh sama kamu, saya butuh sama orang tua saya dunia akhirat, tanpa kita harus melecehkan, menghina orang tersebut. Sikap batin saja, jangan terpengaruh oleh cacian makian orang lain, jadikan perhatian orang tua yang nomor satu. Nah dengan baca buku ini insyaallah sekejap mata, ini promosi ini ya, sekejap mata Anda akan berubah menjadi anak yang bukti sama orang tua. Sekejap mata pula buktinya gitu. Ya Anda nanti berubahnya sekejap mata, kemudian buktinya sekejap mata. Anda insya Allah nanti langsung bisa apa membuat kita semakin bukti sama orang tua insya Allah. Ini saya belum buat versi PDF-nya. Mas Khairuddin tolong dibuat versi PDF-nya. Nanti filenya saya kasih sehingga bisa didownload gratis oleh siapapun ya. Saya punya buku, enggak ada yang enggak saya komersialkan. Jadi yang mau download silakan. Tapi kan ini belum dibuat ya. Enggak ada nawa itu apa memperkaya diri dengan buku. Udah itu ketinggalan zaman model begitu. Ini yang mau difotokopi silakan difotokopi. Bahkan buku saya berapa ada teman-teman di Jakarta gitu. Vip ini saya mau pesen habis saya bilang bukunya habis. Saya bilang ini punya teman penerbitan, percetakan punya. Ini ambil saja cetak lagi jualan. Ya, tapi tetap namanya pakai nama yang seperti ini, cetak seperti ini, jualan, gak usah ngasih keuntungan saya. Asik kan? Loh, kalau dia nyetaknya lagi kan dibaca saya dapat pahala enggak? Dapat pahala, terus nama saya semakin masyhur atau semakin gak masyhur? Semakin masyhur, ruginya di mana? Kan kan iklan gratis, enggak mengeluarkan duit. Jadi kira saya baik, itu prinsip ekonomi itu. Oh, dikira oh baik banget, enggak, itu metode, belum ngerti ilmu saya. Ya. Orang kadang kan berpikirnya, oh kok baik banget, terus gimana? Enggak baik, itu ada maksud di balik udang. Ada maksud di balik udang. Artinya entahlah, nyantai yang gitu-gitu nyantai, enggak usah dibuat repot. Itu semakin dibuat PDF-nya, semakin banyak orang yang dulu, semakin banyak orang yang baca, secara akhirat pahala ya dapat. Secara dunia namanya semakin keren, novel gitu kan. Namanya semakin muncul. Jadi kita jangan takut kalau punya karya kemudian apa namanya? Dibaca orang lain kok bingung. Wah, ini karya saya dibaca. Selama enggak nyimpang loh ya. Benar, biarin dibaca. Kenapa? Masyhurkan nama kita tanpa banyak repot, asik dicaci dimaki, oh paling senang saya dicaci dimaki, nama saya kan semakin muncul, betul enggak? Muncul, dulu Pak SBY jadi presiden karena dicaci dimaki, kalau enggak dicaci dan dimaki enggak jadi presiden, siapa kenal SBY? Enggak ada yang kenal, tapi kalau dicaci dan dimaki dia jadi presiden. Nabi Muhammad SAW karena dicaci dan dimaki, cacian makian itu tersebar ke seluruh sejazirah Arab. Tuh ada orang yang ngaku jadi nabi, tuh ada orang yang ngaku jadi nabi, kan minimal udah muncul ngaku jadi nabi. Sebagian bahas itu mah ngaku jadi nabi atau nabi beneran, sebagian mempelajari, oh berarti benar tuh nabi, udah muncul, belum rasul dakwah ke sana udah diimani oleh orang-orang tersebut. Karena apa? Berkat dicaci dan dimaki. Selamat mati cacian dan makian. Sebetulnya itu semua tangga menuju kesuksesan. Betul, orang yang dicaci, dimaki itu tangga menuju ke kesuksesan. Cuman kadang tergantung cara kita menyikapi. Kalau udah begitu, nyantai hidup ini. Mau dicaci, mau dimaki, pokoknya semua enak. Nah, buku ini, meskipun cuman sedikit ya, saya buku saya rata-rata saya buat 150 halaman, 148 halaman. Rata-rata seperti itu, untuk ukuran yang seperti ini. Saya kemarin buat buku yang terbaru, sengaja saya buat cuma 116 halaman karena garapnya di Madinah dalam waktu 3 hari. Ya, sambil umrah itu garap di Madinah 3 hari ya, mau banyak-banyak halaman kan repot. Jadi buatnya 116 halaman, saya kasih judul adab nabi. Tebelnya ukurannya 12x18, lebih kecil sedikit. Nah, buku ini nanti insyaallah versi PDF-nya akan segera bisa di-download. Mas Khairuddin, tolong saya diingatkan dan ingatkan dan ingatkan. Jadi ingatkannya buat jangan sekali loh ya. Kalau sekali masih lupa, oh iya ingat, terus ketemu tamu lupa lagi gitu. Jadi ingatkan dan ingatkan dan ingatkan. Semua buku saya ya, apapun itu, buat versi PDF-nya yang mudah didownload ya, dan versi doc-nya sekalian ya, doc-nya. Jadi kalau yang mau post copy paste juga bisa. Setuju sudah? Yang di belakang itu yang bertiga teman saya mikir, Bib, nanti kalau jualan nggak laku lagi tuh Bib. Iya, Uma, jangan khawatir, masyarakat itu gaptek. Paling yang muda-muda yang tahu PDF dulu gitu. Kalau yang agak tua sedikit kan enggak mudeng, tetap butuh buku. Kita bohongin aja yang tua-tua, selesai. Jangan takut gitu ya, jangan takut sama rezeki. Selama kita nawa itu. Nah, ketika saya ini udah saya anggap udah bukunya selesai. Nanti kita tanya jawab ya. Nanti silakan dibaca sendiri, dipelajari sendiri, karena intinya ya seperti itu sejarahnya, pemilihan judul. Kemudian ini di depan seperti apa, di belakang seperti apa, isinya cuma cerita. Ya, isinya cerita aja. Jadi tidak ada pikiran pokok dan lain sebagainya. Pikiran pokok cuma satu, gimana caranya merubah pembaca jadi ingat sama orang tua. Dan sudah saya buktikan, saya berhasil merubah jenengan dalam sekejap ingat sama orang tua. Berhasil enggak? Berhasil kan? Ya, itulah kerennya buku ini. Surga di depan mata. Siapapun yang membacanya akan langsung ingat pada orang tua. Dan makanya saya berkatakan, kalau yang baca buku ini kemudian enggak tergerak hatinya, silahkan periksakan ke rumah sakit jiwa terdekat di kota Anda. Ya, di sini ada CIH itu rumah sakit jiwa kan tuh? Hah? Rumah sakit apa itu? Ya itu kok ada apa? Ada trauma centernya ada kan? Ya, ini termasuk orang-orang kena trauma kali ini ya. Trauma sama orang tuanya jadi enggak beres jiwanya. Atau bawa ke Magelang dikit kan, dekat dari Jogja ini Magelang. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini singkat tentang apa namanya? Buku surga di depan mata. Tidak terasa saya sudah bicara 1 jam. Ya, 1 jam sudah bicara. Terasa atau enggak terasa? Enggak, buat jenengan. Ya, buat saya terasa. Ini keluar dikit dari topik tapi masih ada urusannya dengan apa, bekti sama orang tua. Sedikit cerita. Saya waktu lulus SMA ketemu seorang ustadz, saya nanya satu kalimat ini. Ustadz, saya mau nanya tentang masalah riya. Orang itu kalau riya kan amalnya hancur. Kalau saya amal soleh sebanyak mungkin, biar saya terkenal, terus orang tua saya bahagia, termasuk riya atau tidak? Nenek begitu. Tujuan saya untuk menyenangkan orang tua saya. Karena kalau sebutan saya itu baik di masyarakat, orang tua saya itu senang. Saya enggak butuh pujiannya, enggak butuh. Tapi saya butuh itu untuk menyenangkan orang tua. Saya seperti orang butuh mobil untuk menyenangkan orang tuanya. Butuh rumah yang megah untuk menyenangkan orang tuanya. Saya butuh amal sebanyak mungkin. Bukan untuk menyenangkan saya di pandang tersohor. Tapi biar orang tua saya senang. Oh anak kamu baik ya. Oh anak kamu biar begitu. Itu riya atau tidak? Jawaban ustaz tersebut, tidak. Tidak ada riya dalam membahagiakan orang orang tua. Jadi selamat anda beriya-riya yang seperti itu. Ya, kalau setan bisikin itu kamu minta pujian demi orang tuamu riya, itu tidak ri, enggak riya. Riya itu kalau untuk diri kita sendiri kita pengen dipuji. Mau kita enggak pengen pujian, berarti tidak ri, riya. Bahagiakan orang tua dengan apa yang kita bisa. Apa yang kita bisa. Orang tua itu tidak ada hal yang lebih menyenangkan ketika temannya datang berkunjung. Wah, anak kamu yang luar biasa, mesti senengin Paul tuh. Saya itu kemarin jalan digandeng anak kamu nyebrang, alhamdulillah bisa nyebrang. Itu orang tua itu bangganya luar luar biasa. Itu kenikmatan yang tiada tara. Lah kita sudah belum sama orang tua berbuat yang seperti seperti itu. Nah, mumpung masih kuliah gini, teman-teman di Amikom kerjasama tuh sama teman-teman yang lain yang udah bergabung bersama bersama saya dan teman-teman. Alhamdulillah ini anak-anak muda udah bisa buat satu website dan satu apa namanya SMS gateway yang insya Allah pertama di Indonesia atau bahkan mungkin di dunia, saya nggak ngerti ya, tapi kalau di Indonesia bisa saya pastikan yang pertama karena saya sudah tanya sama pakar-pakarnya. Saya juga tanya sama KXL apa ada layanan seperti itu. Masa ada layanan orang SMS nanya kemudian dapat jawaban itu, belum ada kan istilahnya auto apa auto respon ya, auto respon tapi untuk ilmu-ilmu Islam itu kan belum. Belum ada. Alhamdulillah berkat kita buat website Kiai Jawab itu muncul ide untuk buat SMS gateway auto respon tersebut. Ini SMS-nya udah jalan, ya. Kemudian website-nya juga sudah jalan. Website-nya cukup cakep, cakep ini mesinnya ya, cara berpikir mesinnya. Jadi buat satu mesin yang dimana orang nanya di situ muncul jawabannya di situ. Artinya database-nya ada dalam website tersebut. Ini kan mesinnya udah dapat, kontennya udah mulai diisi. Ada yang mungkin nanya big. Terus gimana nih kontennya kalau gak ditambah terus? Kan gimana? Tenang aja, baru lahir. Biar dia melumah dulu, jangan langsung suruh bangun lari. Nanti orang kaget semua nih. Baru lahir udah bisa lari. Yang namanya Allah SWT yang maha bisa, yang maha hebat sekalipun, gak ada, hei bayi, kamu lahir lari. Gak ada, hei bayi, yang melumah hose. Yang melumah, nanti bisa tengkurap, bisa miring, baru bisa beranjak, mau berangkang. Cuman saya jamin, Mas Haridun dan kawan-kawan yang udah bergabung, saya jamin, 6 bulan, akan jadi website yang luar biasa. Satu bulan akan tampak bedanya. Satu bulan itu bedanya udah akan sangat tampak. 6 bulan database-nya akan luar biasa. Itu akan banyak orang yang mau beli database-nya nanti itu. Kalau kita mau jual, kenapa? Dibuat buku. Makanya biar gak dibuat sama orang-orang, saya akan buat bukunya. Kiai Jawab. Curang Habibnya ini ya. Jadi sekali sambil jawab, sambil buat buku, insya Allah dalam 3-4 hari jawab sekian ratus pertanyaan selesai, bukunya juga jadi. Itu kan cara hemat untuk menjadi sukses dunia akhirat. Nah, harus berpikir yang apa namanya yang maju. Nah, ini kan cara berpikir seperti ini harus dikembangkan di apa namanya kok pesantren ini. Saya kok ingatnya di pesantren ini. Ini makanya nih kampusnya seperti pesantren dia kan ya. Jadi hawanya pengen nyebutnya pesantren. Jangan-jangan yang lola ini dulunya suka nyantri ini. Atau kumpul sama kiai-kiai ini. Jadinya kok hawanya saya nyebutnya sama pesantren. Pesantren gak seperti di kampus tuh. Rasanya seperti di sebuah pesantren. Di kampus-kampus yang mengembangkan IT harus dimulai teman-teman kita tuh untuk mikir ke sana. Ya untuk mikir ke sana. Saya lagi ngasih satu PR buat teman-teman. Ini PR dari saya. Bisa gak buat jejaring sosial yang cakep milik kita sendiri? Ya, yang cakep milik kita sendiri. Nanti kalau ada yang pasang foto gak benar langsung kita ganti monyet. Kita yang kuasain, begitu pasang foto gak pakai jilbab, ganti monyet. Wah, monyet muncul gitu. Sampai ger untuk ger ya. Artinya di situs tersebut yang wanita harus, kalau macang foto yang berjilbab, menutup aurat. Jadi yang islami, betul-betul situs yang islami. Nyantai, tapi kaidah-kaidah islamnya tetap kita pakai. Itu kalau bisa, kita bisa ngasih solusi. Kadang ada orang yang terlampau radikal melarang Facebook, ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, kita harus jangan cuma melarang, harus buatkan. Ya, kalau mau melarang, harus buatkan yang Islami. Kita buatkan yang Islami. Coba nanti kalau bisa jadi, ya buat, jangan khawatir. Cari aja iklan, sebentar jadi orang kaya Anda. Kalau misalnya ini di jejaring ini yang ikut, misal gitu ya, 1 juta orang itu. Siapa yang gak mau pasang iklan di sana? Siapa yang gak mau pasang iklan di sana? Oh, ini baru buat SMS gateway, itu aja, Masya Allah, dalam waktu 3 hari SMS yang masuk udah 5.000 SMS yang masuk. Padahal belum saya sosialisasikan beneran. Baru cuman asal ngomong, asmuni kan, asal bunyi gitu. Belum yang serius. Kenapa saya belum serius sosialisasikan? Karena lagi nunggu deal sama XL untuk dapat nomornya dulu. Kalau udah nomornya itu deal pakem, jadi paten nomor itu saja. Jadi kemana-mana bisa kita umumkan. Nggak nanti gonta-ganti no nomor. Sementara biar yang kemarin dengar aja yang dengar. Yang lainnya nunggu dulu. Insya Allah dalam minggu depan sudah muncul kepastian. Kalau memang dealnya nggak berhasil ya, nggak setujui, saya akan deal dengan yang lain. Pokoknya kita akan buat yang cakep. Dan teman-teman ini alhamdulillah pinter ngakali apa? Operator. Ini teman-teman bisa buat mesin yang ngakali operator. Masa dia bisa buat mesin dalam 1 bulan ngirim SMS 1,2 juta SMS. Ini kan mesin keren nih. Dan biayanya cuma 8 juta setengah. Murah ya. 1,2 juta SMS. 8 juta setengah bisa ngirim 1,2 juta SMS. Handphone mana yang mampu seperti itu? Ini kan artinya apa? Jadikan karya-karya seperti itu, mikir buat karya seperti itu. Nawaitunya nih yang saya pengen. Nawaitunya untuk bahagiakan orang tua kita. Jadi minta, ya Allah ini pahalanya buat orang tua saya. Pahalanya buat orang tua saya. Ya Allah saya pengen ini jadi wasilah biar hajat-hajat orang tua saya terpenuhi. Semuanya untuk orang tua. Nah, sesuatu yang kita kaitkan dengan orang tua itu kalau pahalanya misalnya cuma 10, tapi karena kita niatkan untuk orang tua jadi miliaran tuh pahalanya. Wush, naik. Karena innamal a'malu binniat. Contoh ya. Saya punya mangga. Saya kasihkan teman saya dimakan. Teman saya bilang terima kasih, ya kan? Tapi saya punya mangga, saya kasihkan istri saya yang lagi ngidam mangga. Kira-kira ucapan terima kasihnya itu keras mana itu? Keras ke istri kan, manfaatnya keras ke istri, lebih ke istri. Sehingga pahalanya jauh lebih banyak kepada istri yang lagi mengandung dan lagi ngidam pengen mangga. Pahalanya naik, walaupun itu berpahala, tapi ini jauh lebih besar. Nah, yang untuk orang tua ya seperti itu. Semua amal kita yang diniatkan untuk orang tua, pahalanya luar biasa. Terakhir, ingat, jangan beralasan demi kebaikan saya kalahkan orang tua. Suatu hal yang sangat salah. Seorang sahabat yang masih muda berangkat mau berjihad, mendaftarkan diri ingin jadi pasukan sukarelawan. Maka Rasulullah SAW melihat usianya masih di bawah umur, belum baligh itu. Ditanya sama Rasulullah SAW, gimana kamu tadi waktu berangkat mau jihad, orang tua kamu bagaimana, izinkan atau tidak? Dijawab, saya tinggalkan orang tua saya dengan semangat, nangis ya Rasulullah. Tapi saya tetap berangkat. Ini anak muda kan, oh hebat ya Rasulullah ya. Walaupun nangis, saya tetap berangkat. Kesannya dia menunjukkan kehebatannya itu. Maka Rasul berkata, bersabda SAW, pulanglah kamu, buat orang tua kamu tertawa seperti engkau membuatnya menangis. Jihadmu adalah dalam membahagiakan orang tuamu. Padahal kamu muslimin butuh pasukan. Tapi enggak semua Rasul kemudian direkrut, oh cakep kamu udah, enggak apa-apa tuh orang tuamu, enggak benar, ini jihad ini penting, orang tua enggak ngerti, enggak begitu. Pulanglah kamu, buat orang tua kamu tertawa sebagaimana tadi engkau meninggalkannya dalam keadaan menangis. Lah bagaimana kita bisa membuat tertawa orang tua kita? Itu membuat tertawanya Allah Subhanahu wa taala, membuat Allah ridha kepada kita, kita semua. Ini sedikit pemaparan dari saya. Selanjutnya kalau ada yang mau bertanya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, ini mau dibilang bedah buku boleh, dibilang ceramah juga boleh. Inilah bedah buku ala Habib Novel yang seperti ini. Maklum cuma lulus SMA. Ya, enggak ikut apa namanya pendidikan tingkat kuliah dan yang lain sebagainya. Hadza, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Habib Novel. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Bagi para hadirin, ada yang ditanyakan 3 penanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya tentang berbakti kepada orang tua, tapi orang tuanya sudah meninggal. Nah itu cara yang benar dan efektif agar kita bisa apa, bisa menutupi istilahnya penyesalan kita ketika orang tua kita masih ada kok kita belum berbakti gitu. Caranya yang paling itu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung tiga atau satu-satu dulu? Satu jawab dulu atau langsung tiga pertanyaan? Biar tiga sekalian gak apa? Jadi saya jawab dulu. Depan, depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ditanyakan masalah gini. Tadi saya bilang katanya kalau kita mau berbakti dengan orang tua, kita yang unsurnya itu kita berbakti, nggak peduli itu orang tua itu suka atau tidak gitu. Jadi kita harus mengikuti apa kata orang tua, istilahnya budaknya gitu kan. Yang ingin saya tanyakan adalah apa yang sikap apa yang harus kita lakukan ketika orang tua itu tidak suka kepada suatu hal padahal sebenarnya kita itu sangat mendukung di hal tersebut. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakang dari panitia. Wah, ini kelihatannya pertanyaannya kelas berat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan yang pernah ditanyakan oleh teman saya, Bu. Itu misalkan ada orang tua yang sudah meninggal, tapi meninggalnya setiap hari-harinya itu menurut anaknya adalah beli orang tuanya tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, kemudian anaknya ini adalah anak salah satu anak yang saleh. Itu caranya bagaimana, Bud? Apa memang si anak terus menerus sampai berapa tahun mengkondoi sholat dari bapaknya, kemudian untuk berbakti kepada orang tuanya yang sudah meninggal dalam keadaan yang menurut anaknya tersebut dalam keadaan maksiat, itu bagaimana? Seperti itu, Bib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga pertanyaan yang cakep, benar kan yang terakhir kelas berat tanyanya? Ya, yang pertama, cara berbakti kepada orang tua yang orang tua sudah meninggal dunia. Perlu diketahui, berbakti itu tidak ada batasannya. Jadi bukan berbakti dikata kita sukses atau berbakti dikala orang tua itu sudah meninggal, masih hidup, meninggal dunia, enggak lagi. Berbakti ya sepanjang hidup kita. Ya sepanjang hidup kita. Kalau ternyata dalam perjalanan hidup kita orang tua sudah meninggal dunia, gimana cara berbaktinya? Nomor satu, kita menjalin silaturahim dengan teman-temannya orang tua. Orang tua kan punya teman ya. Temannya orang tua itu paling seneng kalau ketemu dengan apa anak temannya tersebut terus ngobrol kan tuh. Oh, kamu anaknya dia. Oh, bapak kamu dulu, bapak kamu. Sehingga sebutan orang tua itu hidup lagi. Ya, sebutan orang tua itu hidup. Contoh, salah satu anak kampus UNS itu yang bantu saya gambar untuk bangunan Masjid Ar-Rodhoh. Enggak sengaja nih, dia bantu gambar. Kemudian ada yang bangun, yang apa namanya, jadi anemer kalau bahasanya itu, saya enggak tahu yang benar gimana. Kalau bahasa di kampung saya, anemernya. Kebetulan saya bilang, ini Pak Jumadi, ini Mas Eto yang gambarkan. Lalu nanti bilang sama Mas Eto begini. Nah, terus akhirnya Pak Jumadi, Mas Eto ini di mana? Di UNS begini. Rumahnya di mana di sana? Jangan-jangan dia anaknya teman saya, almarhum teman saya. Ya, saya nanya gitu. Mas Eto, benar bapak kamu namanya ini ya? Oh, ternyata Pak Jumadi itu sahabatnya ayah kamu. Akhirnya ketemu. Ya, ketika ketemu silaturahim yang lama itu akhirnya nyambung. Hasilnya apa? Hasilnya ini karena silaturahim kan nambah rezeki. Pak Jumadi ini main ke rumahnya Mas Eto tadi, ketemu dengan ibunya Mas Eto. Di situ ngobrol banyak, nyambung, seger lagi itu. Persahabatan semakin seger, kemudian Mas Etonya dapat job, udah kamu saya kasih garapan gitu. Jadi itu nambah rezeki dan otomatis orang tuanya dikubur senang. Kenapa? Anak saya bisa melanjutkan persahabatan saya dengan teman-teman saya. Kalau sama teman seperti itu, apalagi kepada keluarga orang tua. Ini kadang kalau orang tuanya sudah meninggal, hubungan sama keluarganya hilang. Salah besar. yang namanya paman itu derajatnya sama dengan ayah itu. Bibik derajatnya sama dengan ibu. Makanya adiknya ayah atau kakaknya ayah, adiknya ibu, kakaknya ibu, sepeninggal orang tua kita, jadikan orang tua kita. Makomnya itu jadikan orang tua, kita bahagiakan ya, senangkan seperti kita menyenangkan orang tua kita. Kemudian sedekah, sedekah untuk orang tua. Entah itu mau yang sedekah bangun masjid, sedekah nasi makan orang, sedekah nyekolahkan anak dan lain sebagainya. Sedekah niat untuk orang orang tua. Amal soleh niatnya untuk orang orang tua. Ada lagi yang penting sekali yang dilakukan jarang. Jadi melakukannya cuma setahun sekali ini salah. Orang banyak yang ziarah kubur orang tua, cuma kalau nyadran saja, nyadran bagus. Tapi kalau ziarahnya cuma nyadrannya ini yang kurang bagus. Masa ziarah kubur cuma di waktu Sya'ban? Keluar Sya'ban gak ziarah kubur orang orang tua. Ziarah kubur cuma Sya'ban bagus. Jangan salah ya. Nyadran, ziarah kubur di waktu Sya'ban itu bagus. Yang kurang bagus sikapnya anak yang menziarahi orang tua cuma setahun sekali. Kalau namanya orang tuanya masih hidup, tinggal satu kampung, tinggal satu kota, ya pingin tiap hari dijenguk. Paling tidak kalau orang tuanya meninggal, kita satu kota dengan orang tua tersebut, makamnya satu kota, setiap Jumat itu diziarahi. Ya sepekan sekali. Yang sering-sering berkunjung ke makam orang tua untuk menziarahinya. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan, tidak ada suatu hal yang membahagiakan orang yang berada di makam menjadi suatu kenikmatan kubur yang luar biasa seperti bahagia dan nikmatnya ketika dia diziarahi oleh seorang yang dulu dia sayangi semasa hidupnya. Misal ada orang meninggal dunia, cucunya ziarah. Semasa hidup kan nenek sama cucu kan dekat. Ketika cucunya ziarah di alam kubur tadi, Allah berikan rasa pertemuan itu jadi sebuah kenikmatan kubur yang paling nikmat. Tidak ada kenikmatan kubur yang lebih nikmat dari itu. Jadi senang dengan pertemuan itu, senang. Makanya yang sering-sering ya, ziarah kubur, amal soleh untuk yang meninggal dunia, sedekah dan lain sebagainya. Mungkin ada yang nanya, udah mati, udah meninggal, selesai urusannya sendiri, sendiri. Mana mungkin amal bisa ditransfer? Ini bodohnya manusia. Nah kalau duit saja oleh bank bisa ditransfer, masa teknologinya Allah kalah? Ya pulsa bisa ditransfer, masa pahala tidak bisa? Ada yang nanya, lo yang meninggal kan udah meninggal, nggak bisa amal. Nah kalau meninggal bisa amal, ditambah medeni, masuk ana mayit sholat kan aneh. Ya orang meninggal memang nggak bisa amal. Meninggal itu alam kubur bukan alam amal, alam untuk menikmati hasil hasil amal. Lah terus bagaimana kalau ada orang yang mengirimkan pahalanya nyampe atau tidak? Jawabannya ada dua. Mengirimkan pahala itu satu, doa. Ya Allah, tolong jadikan pahala ini untuk fulan. Kan doa. Sekarang saya mau nanya, orang doa itu disuruh yakin kabul atau yakin enggak kabul? Yakin kabul. Nah, kalau kita menjustifikasi itu enggak kabul doanya, enggak nyampe, kira-kira benar atau salah? Pasti salah. Kita harus prasangka baik, doa semua orang yang baik itu akan terkabul. Dan sikap kita ketika berdoa juga seperti itu. Sebetulnya ngirimkan pahala itu kan doa. Allahumma ja'al thawaba, ya Allah jadikanlah pahala dari sedekah saya, pahala dari zikir saya. Minta kepada Allah. Allah maha kuasa untuk mengabulkan doa tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi ilmu yang bermanfaat. Dari sisi ilmu yang bermanfaat. Mana mungkin kita mendoakan seseorang kalau orang itu enggak punya jasa kepada kita? Ya kan? Sampai kita mendoakan pasti orang itu punya kebaikan yang menggerakkan hati kita untuk berdoa. Jadi sejatinya doa kita ini bukan amal kita, tapi amal orang tersebut. Karena yang mendorong kita mendoakan adalah kebaikannya. Berarti ini amalnya semasa hidup yang berlanjut setelah dia meninggal dunia. Ringkasnya seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, saya tuh seneng sama cewek, misal begitu. Saya mau nikah sama si Polanah. Ya, sama si Polanah. Ternyata orang tua saya itu enggak seneng sama Mbak Teti. Padahal tuh Mbak Teti itu yang saya incar, kata cowok tersebut. Orang tua saya senengnya sama Mbak Tuti. Padahal Mbak Tuti saya enggak suka. Gimana nih beb yang seperti ini? Ini kan pilihan yang berat ya, antara membahagiakan orang tua dengan pilihannya. Bahagiakan orang tua dengan pilihannya, atau ya dia mengutamakan pilihannya dan menghilangkan orang tua. Langkah pertama, orang tua diajak bicara yang baik. Ya, diajak bicara yang yang baik. Sampaikan keinginan kita, enggak salah kok nyampaikan keinginan, tapi dengan cara yang baik. Dan gunakan kalau bisa orang-orang yang kalau ngomong sama orang tua enggak marah, orang tua jadi senang, orang tua mau dengar. Siapa itu? Mungkin sahabatnya orang tua kita, mungkin itu kakaknya orang tua kita, mungkin adiknya orang tua kita. Paman, bibi, tolonglah sampaikan sama ibu, sama ayah. Saya tuh sering pengin sama itu, kalau sama itu saya kurang cocok. Sampaikan aja. Sampaikan. Kalau pada titik hasil terakhir orang tuanya ngotot gitu ya. Tidak, pokoknya saya enggak cocok sama itu, saya maunya sama itu. Maka tugas kita sebagai anak, sami'na wa ata'na. Orang tua, aku utamakan pilihan Anda ketimbang pilihan saya. Dan lakukan itu dengan keyakinan ya. Dengan keyakinan. Kalau kita niat betul-betul mewujudkan itu karena Allah, pasti itu akan jadi sesuatu yang sangat baik dan sangat bagus untuk kita. Entah itu pekerjaan, entah itu jabatan, ya kan? Saya ini bisa begini karena saya nurut sama orang tua saya. Untuk ditanya singkat ya, singkat. Saya dulu bimbingan tes 1 tahun kelas 3 SMA, bimbingan tes 1 tahun. Alhamdulillah jelek-jelek begini, prestasi di sekolahan gak jelek. Ya, gak jelek. Tapi saya waktu kelas 2 sama kelas 3 itu saya udah malas sekolah. Kenapa? Lawang dari kelas 1 temennya ya sama itu aja. Saya kelas 1 ranking 1 udah pernah, ranking 2 udah pernah, ranking 3 juga sudah pernah. Kalau saya udah pernah jadi yang nomor 1, itu saya enggak mau jadi nomor 1 terus, enggak ngerasakan nomor 20 nanti. Jadi saya itu suka apa namanya? Udah pernah nomor 1, orang ya udah kasih yang nomor 1 kesempatan yang lain paling rasanya ya mongko ya ngono gitu ya. Rasanya juga seperti itu. Yang penting saya sudah buktikan saya mampu dengan izin Allah. Kelas 2 saya nyantai, kelas 3 saya nyantai. Tapi kelas 3 saya bimbingan tes 1 tahun. Dulu di Solo ada BSA Bulak Sumur dari Jogja sini kan? BSA 1 tahun. Itu kalau tentornya enggak datang saya yang ngajar. Ya kalau tentornya enggak datang saya yang ngajar. Bahkan saya ngasih rumus-rumus pintas yang baru. Hasil utak-atik sendiri ini, rumus pintas yang baru. Waktu mau ujian saya bilang sama teman-teman saya, perkiraan soal yang keluar ini, saya buat perkiraan sendiri. Hasilnya kurang lebih 80% itu keluar semua. Teman-teman saya mengatakan, wah novel ini pasti keterima dia. Saya pengen ITB atau ITS. UGM gak masuk skala saya karena saya pengen teknik informatika. Oh iya, makanya saya tuh seneng kesini karena gitu loh. Kesampaian juga gitu kan. Akhirnya saya apa namanya nyeramahin dosen-dosen yang gitu loh maksudnya. Paham gak? Paham. Ini berkat doa ibu saya. Ini coba hasilnya. Ternyata waktu saya mau ujian, saya ngomong sama ibu saya milih di ITS atau ITB. Ibu saya bilang, enggak boleh. Aduh, enggak boleh. Terus, bolehnya di Solo. Aduh, Solo UNS. Jadi apa aku dokter? Wah, enggak urusannya harap apa, pakai utak-atik mayit ini nyeri kan? Oh, harus prakteknya kan harus begitu-begitu. Saya enggak cocok, aduh dokter, enggak. Pokoknya di Solo. Bandung ya? Enggak. Surabaya? Tidak. Mana? Solo. Saya mikir, timbang aku kuliah neng Solo tak ngarit, wah gitu loh. Saya tuh enggak mau nanggung orangnya. Wong saya tuh pinginnya di informatika. Kalau di Solo kan enggak ada ya. Daripada yang lain lebih baik tidak. Ya wis mah, ya sudah Solo gitu kan. Ya saya nurut aja. Solo kan begitu. Tapi waktu masuk ujian saya keluar nomor 1. Teman saya, wah luar biasa. Novel hebat, saya ketawa. Lalu aku garapi P di sing ape sing ndi sing iki. Kalau teman saya, "Dan gendeng kamu gila. Lah piye engko yang aku keterima tambah bingung." Kalau saya keterima tambah saya bingung. Mana saya nawa itu jangan enggak keterima, biar enggak keterima. Kenapa? Lah ibu saya enggak boleh. Ya sebab baik enggak keterima, nganggur dulu atur strategi, saya bilang gitu. Udah enggak keterima. Semua teman saya, "Wah, kamu enggak terima aneh. Soalnya ini perkiraannya keluar semua. Yang belajar bareng sama saya, ITB keterima, ITS keterima, ya kan yang di UGM keterima." Ya alhamdulillah sih kita bisa ngirimkan orang ke ITB, ke ITS, UGM. Akhirnya apa kita ke situ? Ya akhirnya juga selama ke sana di kemudian hari. Nah, setelah itu kurang lebih 2 bulan saya berjuang ngerayu ibu saya. Rada aneh. Saya tuh mikir daripada saya tuh nganggur setahun, di tahun depan saya mau atur strategi ngerayu ibu biar boleh ke ITB atau ke ITS. Masa dirayu setahun enggak boleh. Sambil nunggu apa 1 tahun ini, kira-kira saya mau belajar aja setahun di pesantren. muncul ide tiba-tiba ke pesantren. Padahal seumur hidup saya itu paling malas dengan dunia pesantren. Ibarat rahasia ya. Jangan bilang ini rahasia Habib Novel, jangan bilang. Pesantren mangan sego atos gitu ya. Menu terlezat adalah mie gotok, mie goreng. Ini paling malas dengan dunia pesantren. Udah gitu penyakit kulit itu hal yang biasa. Ya ini ablak-ablakan apa adanya. Emang fenomena di pesantren seperti itu. Gimana enggak sakit kulit? Yang namanya nyuci pakaian itu jadi satu semuanya kan? Semua sebab jadi satu dan kurang apa air. Biasanya masalah di air. Airnya kurang bersih, kurang bagus kualitasnya dan lain sebagainya. Tapi kok hati saya kok pengen pesantren? Pamit sama ibu saya. Saya agak gila juga. Memang ke Surabaya enggak boleh, ke Bandung enggak boleh. Pamitnya ke Pasuruan ya lebih enggak boleh kan ya? Saya mau ke Pasuruan mau nyantri. Enggak boleh, jauh. Pesantren, kuliah aja enggak boleh masa pesantren. Tolong maaf pesantren, enggak boleh. Tapi yang untuk yang satu ini aneh saya. Dikasih semangat untuk apa namanya, memperjuangkan gitu. Akhirnya saya datengin paman saya. Gini, paman, saya hari Senin mau berangkat ke pesantren di Pasuruan sana. Oh berkah insya Allah, kayak gini. Ya, paman saya, bibi saya, semua saya datengin, saya pamitin. Akhirnya paman saya kan kontak ibu saya. Oh kenapa mau ke pesantren ya, alhamdulillah selamat, ibu sakit tuh. Kok gitu jadi ya kan? Akhirnya jawabannya apa? Oh iya iya cuma sebentar kok gitu. Yes gitu. Ini ilmu tolong jangan ditiru ya. Yes gitu kan berhasil. Berangkat pesantren model ini belak-belakan ya. Saya berangkat sama orang tua saya, ayah saya yang nganterkan naik bis. Jadi naik bis itu gonta-ganti. Jujur saja orang tua saya bukan orang tua yang mampu secara finansial. Saya dapat uang sangu itu 200 ribu dari sepupu saya. Untuk apa? Bayar pesantren selama 6 bulan. Murah waktu itu ya. 200 ribu. Dah, itu saja. Dikasih paman saya sangu sedikit untuk jajan selama 6 bulan. Berangkat bareng naik bis sama ayah saya. Bisnya itu berhenti, saya turun padahal belum tempatnya. Bisa dibayangkan saya jalan kaki 10 kilo nenteng tas besar sama ayah saya itu ya. Nenteng tas koper yang gede itu punyanya itu diselet orang dua. Ah, saya bilang dulu Novel sama saya waktu mau ke pesantren seperti Nabi Musa cari Nabi Khidir katanya. Jalan jauh gitu ya. Jalan jauh. Sampai di pesantren ya. Sampai di pesantren. Karena saya nurut sama orang tua saya. Ya kan tetap nurut ini. Setelah boleh baru berangkat. Yaudah boleh. Tapi cuma 6 bulan kamu boleh di pesantren. Gak boleh lebih. Alhamdulillah. Dapat 6 bulan. 1 bulan untuk apa namanya nyoba. 1 bulan itu bulan Syaban, Ramadan saya pulang. 6 bulan setelah hari raya. Jadi total 7 bulan. Karena itulah saya suka angka itu 7. Puyer bintang 7. Ya kan? 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Semua juga 7 up. Gak ada, 8 up. Gak ada kan? Semua serba itu 7. Ya. 7 juga 11. Tapi 7-nya dulu. Semua 7 ini ada suatu yang istimewa. Nah hasilnya saya 6 bulan di sana disuruh pulang sama ibu. Mau pamit nih namanya pesantren almarhum Ustaz Hasan Baharun ini tegas orangnya. Kalau yang nyantri di situ baru setahun dua tahun pulang itu nggak mungkin boleh. Paling minim 4 tahun baru boleh pulang. Yang ngeyel mesti kena sesuatu ngeyel loh ya. Ngeyel entah jadi sakit ada apa ada imbasnya kalau ngeyeli. Kalau ngeyel dengan kurang ajar itu. Teman-teman saya tambah nakutin, wah kamu hati-hati lu, wah nekat kuat, gue teklek sikilmu putul. Saya dibegitu-begitu kan, namanya santri kan bahasanya sakaratnya sendiri kan. Saya mikir, wah saya disuruh pulang ibu saya terus gimana lagi? Masuk masjid, saya bilang, tenang, saya punya aji-aji yang kalian gak punya. Gak tahu ngapain ke masjid, sholat, apa, sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat 2 rakaat, setelah itu saya baca doa, doanya rahasia. Nanti kalau saya ajarkan jenengan semua, lulus apa yang diinginkan, kan rugi saya. Ya, saya baca doa. Selesai baca doa masuk kantor jam 8 malam, masih ingat saya. Ustaz saya lagi pijet lagi. Ya dipijet sama santri gitu kan, capek. Saya tunggu selesai abunya tarakhas sa'arji ila albayt da'atni ummi sa'akif minal ma'had. Itu bahasa Arab pas-pasan tuh. Saya alhamdulillah 2 bulan udah bisa bahasa Arab. Dalam 2 bulan itu hafal kosakata 1 hari pokoknya ngapalkan di sini 15 apa 60 kata. Satu hari 60 kata. Selama 2 bulan tuh harus apal bener. 1 kali 30. Satu bulan berapa kata itu? Udah saya malas ngitungnya itu. Ya sampai sekarang saya enggak pernah nambah mufradat. Jadi yang apa saya apalkan tuh dari waktu saya di pesantren sampai sekarang enggak pernah nambah. Itu bisa menerjemahkan sekian banyak buku, bisa mentranslate macam-macam cuman gara-gara 2 bulan ngapalkan. Makanya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian nyantai aja 2 bulan tuh lega, alhamdulillah sampai sampai sekarang. Jawabannya apa? Ini bayangan saya. Enggak boleh, itu kan? Tapi saya ini sama ibu-ibu. Cuma itu kan ibu-ibu. Kalimatnya muncul dari ustaz saya, "Irji' walakal barakah yakfik." Pulanglah, kamu dapat berkah, yang kamu pelajari sudah cukup untuk dirimu. Wah, saya keluar. Gimana gimana? Aku didungake kon muleh. Wah, berkah wis cukup paiso. Enggak apa? Aji-aji. Rahasia. Ya pulang, karena nurut sama ibu tadi kan. Ini saya mau ngasih tahu, kalau kita nurut sama orang tua itu nanti hasilnya pasti bagus. Nurut sama orang tua, saya pulang hasilnya akhirnya saya belajar terus berguru sama almarhum Habib Anies kan. Tiap hari cuma ikut pengajiannya saja. Alhamdulillah, ya dipek mantu ya, dikasih anak cucunya yang paling besar dari anak yang pertama, dipek mantu. Kemudian ya subhanallah, bisa buat buku, ya subhanallah, bisa kenal sama banyak orang, dibawa ke sana ngalor ngidul ngetan ngulon. Prinsip saya cuma satu, saya itu enggak pernah merasa diri saya mubaligh. Saya cuma merasa diri saya mubaligh cadangan, karena asalnya dari situ. Jadi masjid ada mubaligh, mubalighnya enggak datang. Biar novel saja yang ngisi itu bisa ceramah cadangan. Entar lagi terkenal. Jadi kalau ada yang enggak datang khotibnya, suruh novel saja. Jadi mubaligh cadangan. Sampai Ustaz Yusuf Mansur juga mau pergi, suruh novel saja yang ceramah. Jadi cadangan, enggak merasa jadi mubaligh ataupun ceramah. Merasanya itu cuman yes bisa ngomong dan dia cadangan. Tapi alhamdulillah cadangan ini bisa kemana? Kemana-mana. Berkat siapa? Berkat ibu saya, berkat orang tua saya. Enggak ada yang lain buat saya, cuma orang tua. Itu prinsip. Makanya kalau pengen bahagia, selama kita itu megang orang tua, enggak mungkinlah hidup sengsara. Terakhir, sekelompok orang mendatangi paman saya nanya, "Resep sukses apa?" Jawabannya cuma satu, kata paman saya, "Bahagiakan orang tuamu." Selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk yang terakhir belum, sebentar. Tadi kan baru urusan pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan yang ketiga, kalau ternyata orang tuanya semasa hidupnya mendung, misal na'udzubillah min dalik, wedoan, misal na'udzubillah min dalik, maling kelas kakap, misal na'udzubillah min dalik, meninggal ya dalam keadaan mabuk, na'udzubillah min dalik. Ini kelas berat enggak nih? Kasusnya kan kelas berat. Anaknya gimana menyikapi orang tua yang seperti ini? Justru yang namanya orang tua, kalau lagi butuhkan pertolongan, anak kan harus menolong semaksimal mungkin. Kalau orang tua meninggalnya syahadat, baca Al-Quran udah gak usah diapa-apain. Justru karena meninggalnya ini kurang beres, amalnya kurang cukup, tugasnya seluruh muslimin untuk semaksimal mungkin mendoakan. Apalagi anaknya jangan ngomong, "Wah, orang tua saya meninggalnya begitu, masa mau saya doakan?" Ini ajarannya siapa ini? Orang tua saya meninggalnya maksiat, masa mau saya doakan? Justru yang meninggalnya maksiat doakan lebih banyak. Karena prinsip muslim itu menyelamatkan muslim yang lain, dunia dan akhirat. Makanya ketika Rasulullah SAW berjalan lewat dua makam, makam itu disiksa, Rasul berhenti. Dan Rasul bersabda, dua makam ini disiksa. Dan disiksa bukan lantaran dosa besar menurut pikiran mereka. Yang satu hobinya itu mengadu domba, yang satu hobinya kalau buang air kecil, dia tidak bersuci dengan bersih, tidak sesuci-sucinya. Jelas-jelas disiksa, dikubur. Rasul tidak mengatakan rasa no, silakan nikmati. Enggak ngomong seperti itu. Udah selesai lo ya, amalmu udah selesai, aku enggak bisa bantu. Enggak seperti itu. Sama Rasul dicarikan solusi, gimana caranya biar selamat. Kenapa? Si prinsip seorang muslim, jangan sampai ada muslim yang disiksa di dunia maupun di akhirat. Makanya Rasul ngasih contoh, selamatkan saudaramu. Rasul tanam pelepah kurma sambil bersabda, selama ini belum kering, maka itu akan menjadi keringanan siksanya. Artinya siksanya dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kita diajarkan mendoakan, sedekah dan lain sebagainya untuk orang lain, apalagi untuk orang tua. Terus bagaimana kalau mau mengqadzakan salatnya? Tidak ada kewajiban anak mengqadzakan, ya, mengqadzakan salat orang tua. Lah kalau inisiatif anaknya sendiri yang enggak jadi masalah. Ya tidak jadi, enggak jadi masalah. Seumur hidup mau dikqadzakan, enggak ada kewajiban seperti itu. Yang paling ya mendoakan, mintakan ampun. Sesungguhnya di sebuah riwayat lemah, tapi ini cukup untuk menambah penyemangat. Ada seorang bapak meninggal dunia, dikubur, disiksa. 3 tahun siksa kubur jalan, tiba-tiba dihentikan. Ya tiba-tiba dihentikan. Nanya ini si bapak kepada malaikat, "Kok saya diberhentikan siksanya, kenapa?" Karena dikubur tuh orang jujur semua. Kenapa dihentikan siksanya? Dijawab, "Anak kamu yang bayi waktu kamu meninggal hari ini umurnya 3 tahun dan dia mulai belajar baca Al-Quran alif, ba, ta, ta, ta. pahala huruf demi huruf yang dia ucapkan masuk dalam kitab catatan kebaikanmu, dan pahalamu sekarang nambah sehingga siksamu berhenti. Itu anaknya baru baca alif ba, ta. Lah gimana kalau anaknya kemudian sodako cari ilmu demi orang tuanya? Insya Allah seburuk apapun orang tuanya akan dapat keringanan yang besar dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena anak itu adalah amal orang tua. Cukup jelas? Ya. Satu lagi. Dua, tiga. Jam 12 kurang 5 menit. Tiga lagi. Terserah moderator. Tolong bela saya. Pak, bila saya dua aja ya, tidak satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas mungkin hari ini adalah sebuah hidayah, pencerahan yang mungkin selama ini mungkin jujur mungkin dalam beragama masih keliru, Pak. Mudah-mudahan ini bukan sebuah riang. Jadi gini, Pak, untuk saat ini saya sudah bisa untuk menghidupi diri sendiri, bahkan untuk menghidupi orang lain. Dan untuk kalau diri saya, justru saya lebihkan orang lain daripada orang tua saya. Maksudnya gini, Pak, jadi kadang setiap akhir bulan habis kajian saya mengirimkan ke kerabat-kerabat saya, karena mungkin pandangan saya sebelumnya karena yang berasal dari surah Al-Ma'un itu masalah yang membesarkan agama, yang menghabit anak yatim dan anak miskin. Nah, suatu saat sebelum saya kekurangan untuk membayar dia kuliah, dan akhirnya saya dahulukan dia daripada orang tua saya. Bahkan sering saya wajibkan orang lain daripada orang tua saya. Nah, persoalannya gini, ketika orang tua nelfon, bahkan saya sudah menangkap pembicaraannya kalau dia juga butuh sebenarnya. Tapi ini, Pak, sebelumnya saya sudah berjanji untuk tiap bulan menafkahkan ke sebuah madrasah. Namun orang tua saya mengatakan belum saatnya. Bagaimana mungkin antara janji dengan harapan orang tua mungkin lebih agar supaya lebih banyakkan penghasilannya kepada orang tua. Seperti itu. Mungkin bisa pencerahannya lebih mudah-mudahan bisa mencerahkan saya. Terima kasih, Pak. Sama. Jadi begini, saya siap langsung aja ya. Ada dua tipe keluarga. Satu keluarga yang memang dia itu secara total siap berkorban. Secara total siap berkorban. Anaknya, istrinya, suaminya, orang tuanya. Artinya mereka gak usah lagi sama harta. Kondisi seperti apapun, udah pokoknya buat sedekah utamakan orang tua. Kalau semuanya bisa begitu, maka enggak jadi masalah. Kalau kita punya duit, langsung keluar untuk orang lain. Seperti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana beliau anak-anaknya ya sama semua. Bahkan ketika berangkat hijrah, kemudian ayahnya Sina Abu Bakar itu nanya pada cucunya kan, gimana ayah kamu ninggalkan apa? Karena ayahnya Sina Abu Bakar ini sang kakek tunanetra. Digandeng, ditunjukkan, ayah kami meninggalkan emas-emasan yang banyak. Di tempat kotak penyimpanan harta itu diambilkan batu, ya. Kemudian ini loh, kalau enggak percaya, dipegangkan ini loh emas, padahal itu batu. Jadi anaknya Sina Abu Bakar udah mikirnya begitu. Yang penting pokoknya orang taunya kita cukup, padahal sama-sama semua untuk Allah Ta'ala. Ini tipe yang pertama, ini tipe keluarga yang paling hebat. Tapi jangan paksakan keluarga kita jadi seperti itu. Kadang-kadang kan ngomong, udah saya berikan ke Allah, itu seperti Sina Umar saya tinggalkan, Sina Bakar saya tinggalkan, apa namanya, untuk keluarga saya Allah dan Rasulnya. Iya, keluarga kamu belum bisa seperti kamu. Jangan dipaksa jadi seperti kamu. Islam juga enggak maksa seperti itu. Ini yang pertama harus kita pahami. Nah, kemudian yang kedua adalah yang tidak seperti itu. Ya memang keluarganya ini wajar-wajar, wanita butuh, saya butuh untuk makan, untuk ini anak butuh sekolah dan lain sebagainya. Jangan utamakan orang lain, kita harus memakan apa. Itu wajar, itu suatu hal yang wajar. Tugas kita memberi sesuai kewajiban kita. Ya, selama kewajiban sudah ditunaikan, lebihnya untuk luar itu tidak jadi masalah. Untuk susu anak, untuk makan, untuk sekolah, untuk keperluan istri, ya, orang tua, udah semua, sisanya mau disedekahkan, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau sampai kita mengutamakan orang lain, dalam arti yang di luar kewajiban kita, sampai membuat kewajiban kita kepada orang-orang yang wajib kita santuni itu tidak terlaksana, justru kita berbuat sesuatu yang tidak benar dan tidak baik. Sehingga dikatakan dalam sebuah riwayat, siapa yang mendapatkan sedekah kepada orang yang jauh, sedangkan orang yang di sekitar yang membutuhkan, Allah memblokir pahala sedekahnya. Diblokir, pahala sedekahnya itu bukan dihilangkan ya, diblokir sampai dia memperhatikan orang-orang yang terdekatnya. Dalam kasus jenengan, orang terdekat kan orang tua pastikan ya. Nah, orang tua masih dengan terang-terangan ngomong kalau saya butuh, ya udah, kita kan cari ridhonya Allah. Yang dicarikan ridhonya Allah. Kalau kita nuruti ngasih pesantren, ngasih musola, ngasih teman, itu sebenarnya nafsu. Mau cari ridhonya Allah atau nuruti nafsu kita, keinginan kita, dengan cara berpikir kita. Sudah sering Allah depan mata, kalau orang tua ini butuh, orang tua ini pengen, ya udah pasin aja orang tua kita. Perkara kita mau dibilang pelit sama ini, pelit sama itu, terserah. Saya mau bahagiakan orang tua saya, dan di sini justru itu nanti ada perang batin. Pastikan nafsu kita ngajak lunda, gimana kamu seperti tadi ya? Punya janji dengan pesantren, dengan madrasah dan lain sebagainya. Gampang saja tunaikan janjinya. 1.000 rupiah pun tunai janji Anda. Ya, 1.000 rupiah pun tunai janji kita. Artinya tetap yang bagian porsi terbesar berikan orang tua, yang lain yang kecil-kecil saja. Nah, mungkin lebih ini Pak. Jadi sebelum saya bekerja kan, sebenarnya itu janji saya ke Allah misalkan. Itu misalkan kalau suatu saat saya bekerja, saya ingin menyumbangkan sekian ke sini. Nah, suatu saat itu sudah kejadian. Nah, saat ini saya diminta ibu misalkan, dia menganjurkan belum saatnya. Bagaimana menurut Ustaz? Kalau menurut saya, kata-kata ibu itu dengarkan ya, belum saatnya didengarkan. Berarti ibu masih mengatakan saatnya kamu bantu saya. Saatnya kamu bantu mungkin adik-adik atau kakak-kakak, jangan bantu yang lain. Kamu belum saatnya jadi seperti itu. Jangan kita mengatakan, oh kalau nunggu saatnya kapan bu dan lain sebagainya. Itu kan bahasa terang-terangannya ibu. Ibumu sama bapakmu lebih membutuhkan ketimbang yang lain. Tapi mungkin cara ngomongnya seperti itu. Kadang orang tua kan juga mau ngomong sama anak itu kan gak enak gitu ya, gak enak. Jadi bahasanya seperti itu. Kalau saran saya, tetap nomor satu orang tua. Kecuali mah orang tuanya udah ngomong, udah pokoknya saya cukup 50.000 rupiah, sisanya tunggu masyarakat. Nah ini langka, gak gampang. Ya tidak gak gampang. Paham ya? Orang tua kan beda-beda. Jangan paksa orang tua kita sama dengan orang tuanya orang lain. Sambil kita dakwah. Jadi kalau misalnya Anda punya keinginan seperti tadi, sambil didakwahi orang tuanya, dikasih masukan sedikit, sedikit, pelan-pelan, sampai cara berpikirnya itu bisa berubah gitu. Tapi sementara turuti dulu orang tuanya. Begitu. Cukup? Insya Allah. Nanti kalau kita lanjutkan panjang, nanti di luar forum aja. Ya, yang lain. Ya. Belakang. Terakhir ya. Ini saya harus segera kembali ke Solo untuk menyiapkan gaji untuk tukang-tukang yang lagi bangun. Jadi kalau saya enggak cepat pulang, nanti tukangnya bingung, terutama yang di market logo bingung bayar itu kondi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Nufal yang saya muliakan, ada dua pertanyaan yang ingin saya ungkapkan. Yang pertama, apa yang telah beliau haturkan di depan, bahwa siang hari ini saya merasa dikamelengi oleh Habib. Kaitannya dengan apa yang telah dipaparkan, hubungannya dengan mengalap berkah kepada seorang ulama atau kiai. Saya sering bermusuhan dengan banser, dengan pengawal-pengawal Habib untuk sekedar mencari berkah melalui mengecup ataupun mencium tangan Habib. Itu saya akui. Di lain pihak juga betul apa yang disampaikan Habib, bahwa karena terbawa kebiasaan kami belum sering ataupun tidak melakukan hal yang serupa kepada orang tua kami, untuk ibu dan ayah kami yang masih sugeng. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana untuk membiasakan agar saya bisa terbiasa mengalap berkah pada orang tua, tanya mencium tangan dan lain sebagainya seperti yang dilakukan pada Habib ataupun pada ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila saya dan keluarga ingin mendatangi suatu pengajian yang diadakan oleh para habaib dan para ulama, itu sering dari mertua untuk melarang. kaitannya dengan musim ataupun waktu yang malam dan nanti pulangnya dini hari. Nah, itu apakah apabila saya tidak meruti apa yang tidak larang oleh Umar Sepuh itu termasuk anak yang durhaka atau bagaimana? Yang penting pokoknya saya bisa menuntut ilmu melalui para ulama itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tadi saya luruskan kembali ya. Jadi jenengan sudah bagus, mau cium tangannya ulama itu bagus, bukan salah. Itu satu hal yang bagus. Yang kurang bagus, kurang bagus kok sama orang tua tidak seperti itu. Sehubungan dengan bansol dan pengawal, untuk saya pribadi, saya kalau pengajian suka lari dari para pengawal. Itu yang buat bansol sok anyel sama saya. Karena ketika dikawal, teman-teman saya kasih selendang jalan ke depan, dikira itu saya lewat belakang gitu ya. Kemudian saya kalau diajak salaman, saya tidak mau dikawal. Jadi saya biarkan siapapun boleh salaman gitu ya. Bip, ini ada 5.000 orang, yuk ben. Nanti capek, yuk ben. Memang ya tugas saya suruh capek-capek. Mau enak-enak ya di rumah. Ya mau apa namanya, mau nyantai-nyantai di rumah. Kalau saya udah keluar di masyarakat, ya tugas saya memang harus capek. Mau tangannya, cuman saya minta satu biasanya sama teman-teman. Minta tolong jangan dibolak balik. Nanti keseleo yang lain tidak kumanan. Karena kalau salaman terus diputar-putar-putar terus itu kan bisa keseleo dan lama. Ya biar cepat yang biasa-biasa saja. Kalau saya pribadi seperti itu. Nah cara membiasakan gimana? Biasakan itu memang hal yang gak enak. Mesti wah biasa kan? Ngopiin ya nanti gimana? Dibilang aneh. Kemarin saya ngobrol sama teman-teman dari XL dapat satu ilmu. Itu ada satu yang non-muslim masuk Islam. Dia bilang yang buat orang yang masuk Islam itu dari non-muslim nomor satu bukan syahadat. Saya juga kaget ya, nomor satu bukan syahadat katanya. Terus kalau bukan syahadat apa? Nekat. Jadi kalau kebanyakan mikir enggak syahadat-syahadat. Nomor satu nekat saja, nekat. Nah, termasuk mau membiasakan sesuatu yang baik itu nekat. Di hati itu ada bisikan macam-macam, nekat aja cium tangan orang tua terus. Kita nekati gitu, lama-lama akan jadi sebuah kebiasaan. Jadi rasa enggak enak, pakai sungkan nanti akan hilang. Apalagi mencium kening orang tua, itu setannya akeh. Wah. Oh, kok aneh mentong, pakai ngambung kening orang tua, orang tahu gue dan lain sebagainya. Saya begitu ada bisikan seperti itu langsung tak parah nih, bisa pegang. Mama sama ngalem-ngalem gitu, ibunya sendiri ngapain gak ngalem? Ya kalau sama istri, sama suami ngalem, masa sama ibu gak? Mama saya pegang, saya kecup keningnya. Terus merah semua, lu mesem bo, ayu diri ibu, senang nih begitu kan. Memang waktu aneh gitu ya, memang agak aneh, tapi lama-lama jadi kebiasaan itu cara membiasakan. Rasulullah sendiri SAW kalau Fatimatuz Zahra datang, Rasul ketemu Fatimah, Rasul langsung memegang tangannya, kecup keningnya, kemudian digandeng. Kalau Rasul ke tempatnya Fatimatuz Zahra juga begitu. Fatimatuz Zahra pegang tangan Rasul, kecup keningnya Rasul, kemudian digandeng, didudukkan di tempat yang terbaik. Ini untuk yang pertama. Kemudian tadi untuk yang kedua, kalau ternyata mau pergi dilarang mertua ya. Ya, mertua itu kedudukannya sama dengan orang tua. Larangan itu ada larangan yang haram, ada larangan yang sifatnya anjuran. Kalau sampai menimbulkan kemarahan ya, marah yang marah betul, lebih baik jangan pergi. Ya, lebih baik jangan pergi, karena cari ilmu masih bisa lewat cara macam-macam. Ya, sambil kita rayu. Mungkin kalau kita pintar ngerayunya pasti bisa. Ya pasti bisa, karena itu kan perjuangan. Tapi kalau melarangnya bukan marah, tapi sekedar nanti ulangi kemalaman lo ini gitu aja, ya kita siap dengan senyum pelan-pelan, gak apa-apa. Sambil kita pulangnya dipercepat. Makanya majlis di rumah itu saya buat jam 8 mulai, jam 10 selesai. Karena pengalaman di mana-mana selesai jam 2, selesai jam 1, memang juga gak bener. Masa kita ini buat pengajian jam 2 baru pulang, jam 3 baru pulang, kan harus dirubah kebiasaan seperti itu. Dibuat pengajian itu mulai agak awal, jam 10 sudah selesai. Telat-telat setengah 11 selesai. Orang pulang jam 11 di rumah kan masih satu yang sangat wajar. Nah, harus dua sisi. Ya, dari sisi penyelenggara pengajian harus kita ajak untuk merubah kebiasaan ngaji malam agar lebih awal selesainya. Jadi kalau misalnya ngeyeli mertua atau orang tua, selama hal itu tidak menimbulkan amarah dan caranya santun, kita nyampaikan pendapat kita itu boleh-boleh saja selama tidak dalam kemaksiatan lo ya. Misal kita mau taat, mau belajar. Kalau bahkan itu untuk urusan ilmu wajib, ilmu sholat yang kita belum paham, maka kita nekat itu boleh. Karena sholat itu wajib setiap muslim belajar, tapi nikatnya dengan santun, bukan saya enggak mau dengar ibu marah, enggak boleh begitu. Ya tetap harus, ya bu, ya maafkan saya terpaksa harus pergi, maafkan saya bu ya. Harus dengan santun dan lemah lembut. Cukup jelas? Ya, ini yang dapat saya sampaikan. Sepenuhnya waktu saya kembalikan pada moderator. Nanti yang berminat buku terbaru saya, yang mungkin berminat, harganya Rp15.000. Untuk di sini saya kasih diskon lebih banyak lagi. Belum pada beli kan? Belum, nanti kalau sudah beli kan bingung balikin uangnya itu. Nah, itu kan harganya Rp15.000, untuk itu udah diskon 15, tapi sekarang saya diskon lagi cukup Rp10.000. Yang Adab Nabi ya, Adab Nabi. Buku Adab Nabi harganya cukup Rp10.000 yang mau nanti. Silakan diamalkan, kalau diamalkan langsung insya Allah ada kenikmatan yang luar biasa. Saya mohon maaf ya, saya serahkan waktunya. Alhamdulillah, serangkaian acara sudah terlaksana. Sebelum ada doa dari Ustaz Nafal, jadi tadi yang lima penanya nanti ke depan untuk mengambil buku, yang nanti dapat buku surga di depan mata. Dan juga dimohon untuk Ustaz Nafal memberikan doa penutup bagi kita semua untuk lebih lagi berbakti kepada orang tua dan memaksimalkan diri kita lebih-lebih lagi menyayangin orang tua, dan setelah ini semoga berbaktinya kita gak cuma di mulut saja tapi ditunaikan. Ya, begitu. Doa dulu atau buku dulu? Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya awal al-awalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahim al-masakin wa ya arham al-rahimin. Allahumma aghfir lana wa liwalidina. Allahumma aghfir lana wa liwalidina. Allahumma aghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani sughara. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا ذرية طيبة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من الصالحين. يا الله ambillah kedua orang tua kami. Ya Allah, bahagiakan orang tua kami. Ya Allah, tenteramkan hati orang tua kami. Ya Allah, sehatkan orang tua kami. Ya Allah, mudahkan urusan orang tua kami. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang diridhoi oleh orang tua kami. Jadikanlah kami anak-anak yang dapat membahagiakan orang tua kami dunia hingga akhirat nanti. Ya Allah, jangan jauhkan orang tua kami dari kami dan jangan jauhkan kami dari orang tua kami. Ya Allah, jadikanlah kami dapat terus bersama orang tua kami. Ya Allah, dapat terus berdampingan dengan orang tua kami. Ya Allah, di dunia, di kubur, di mahsyar sampai ke surga-Mu. Ya Allah, ya Rabbi, ampuni semua salah kami kepada orang tua kami. Ampuni semua dosa kami kepada orang tua kami. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami orang yang mengutamakan orang tua kami ketimbang diri kami sendiri, ketimbang pasangan hidup kami, ketimbang anak keturunan kami dan yang lainnya. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, kami mohon kepada-Mu. Ya Allah, berikan kami rezeki yang barokah, rezeki yang mudah, rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang datang dari segala arah tanpa susah payah, rezeki yang dengannya kami dapat sampai ke surga-Mu, rezeki yang kami dijauhkan dari neraka, rezeki yang kami dapat membahagiakan orang tua kami, membahagiakan pasangan hidup kami, membahagiakan anak keturunan kami, membahagiakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, berilah kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyelamatkan dunia hingga akhirat. Ya Arhamar Rahimin, wujudkan hajat-hajat kami, hajat dunia dan hajat akhirat, ma'lutuful afiyah, wassahalah wal jamalah wal ridha wal inayah. Dan berilah kami usia panjang dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, ketenteraman, dalam kekayaan, dan akhir usia kami dengan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina wa ulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ala hadhihi al-fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.